السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, masjid ini bisa berdiri karena Allah Jalla Jalaluh, kita bisa berkumpul karena Allah Jalla Jalaluh, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa bersyukur pun itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkahmu, semoga nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk anak cucu beliau, anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlahnya? Nih, katanya ahli sunnah wal jamaah itu cinta sama keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak kasih dua nih hadiahnya. Mau tiga? Kita kasih tiga. Kita selalu bersalawat tuh buat Nabi, buat keluarganya, buat anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa aja anak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, fadal. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Fatimah. Tinggal satu cewek nah, Rasulullah SAW, Ummu Kulthum. Nah, fadal, saya kasih tiga yang semuanya. Barakallahu fiikum. Fadal. Barakallahu fiikum. Nah, ya kita ini ngaku cinta sama Rasulullah SAW, paling enggak baca siap Rasul. Kita tahu anak-anak Rasulullah SAW, karena sahabat itu cinta sama Ahlul Bait, dan Ahlul Bait itu cinta kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan 7 dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. 7 aja enggak banyak, enggak. Ana enggak minta 11. Fadal. Istri Rasul masuk Ahlul Bait enggak? Masuk kan? Mana yang menyebutin 7 dari istri Rasul SAW? Nah, fadal. Khadijah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Safiyyah, Ummu Salamah. Ummu Habibah, Juwayriyah, Fadl. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Ya. Kemudian juga untuk sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada yang mau jawab nih? Masya Allah. Anak kasih 2, mah banyak hadiahnya hari ini. Oh. Udah disebutkan 4 ya. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Sisa 6. Udah anak bantuin 4, jadi antum sisanya. Mana nih? Ya, fadal. Bilal, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair. Betul. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid. Enggak kayaknya. Antum kata anak kasih satu hadiahnya Allah itu. Anak kasih satu aja hadiahnya. Nih, karena antum ngomong Khalid, hadiahnya yang ngarang Khalid Abu Soleh. Nah, khabar dulu. Iya, mana yang mau ngelanjutin? Abdurrahman bin Auf, khabar. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Talhah bin Ubaidillah. Terus apa lagi? Ya, dibantuin sama orang lain, gak apa-apa nih. Fadal hadiahnya mah Zubair bin Awam. Terus siapa lagi jamaah? Zaid bin Sa'id. Sa'id bin Zaid. Barakallahu fikum. Paling gak kita nih baca sejarah Rasulullah SAW, supaya kita lebih cinta dengan Rasul, cinta kepada keluarganya, cinta kepada para sahabatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menikahi putri Fatimah, anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Siapa nama anak? Fadal Ummu Kulthum. Nah, barakallahu fikum. Fadal nih adanya buat antum. Itu lihat, ternyata Umar bin Khattab menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib. Mereka itu sahabat, ahbab, saling mencintai antara mereka. Barakallahu fikum. Enggak ada masalah. Cuma memang ada orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi yang mereka tidak suka dengan keakraban di antara para sahabat Rasulullah SAW, ya, kecintaan di antara mereka. Mereka saling mendoakan, mereka saling mencintai, mereka saling mengasihi, maka mereka tidak suka dengan hal itu. Mereka berusaha untuk memunculkan kisah-kisah dusta di antara para sahabat dan para ahlul bait radhiyallahu ta'ala anhum. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin, hari ini tanggal 25 Rajab 1435 Hijriah. Berapa tahun yang lalu Rasulullah SAW meninggal dunia? Antum. Nabi wafat tahun berapa? Kalau berapa tahun yang lalu mungkin susah gitu kan. Kapan Rasulullah SAW wafat? Tinggal dikurangi nanti. Tahun 63 Hijriah. Umurnya lah. Wafatnya tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun gajah. Enggak lah. Tahun berapa? Tahun 10 Hijriah. Ya, gak apa-apa lah, anak kasih dia hantum. Tapi gak bener. Papa. Iya, tanggal berapa? Tanggalnya betul, tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun 11 Hijriah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ada satu pesan indah. Tadi nama saya disebutkan Dr. Syafiq Reza Basalamah MA. Saya enggak suka sebenarnya. Saya lebih suka disebutkan nama bapak dan kakek saya. Karena itu termasuk birrul walidain. Termasuk kebaktian kita kepada orang tua kita tatkala kita mencantumkan nama ayah dan kakek kita. Karena mereka lah salah satu sebab keberadaan kita di sini. Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim Basalamah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, pesan kepada umatnya, ta'allamu min ansabikum ma tasiru bihi arhamakum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pelajari nasab kalian yang dengan itu kalian menyambung rahim kalian. Sekarang ini makna silaturahim udah mulai kacau. Ente mau kemana? Ana mau ke rumahnya Fulan. Ngapain? Silaturahim. Fulan emangnya keluarga ente? Enggak. Bukan silaturahmi. Silaturahmi itu hubungannya sama rahim. tahu rahim nih, yang ada hubungan kekerabatan, itu yang namanya silaturahim. Kalau ke rumahnya saudara teman kita apa? Ziarah. Emangnya ke kuburan ziarah? Ih, kadang-kadang orang kalau kita ngomong anak mau ziarah ke tempat antum, bingung ya. Itu ziarah ke tempat anak, gak ada kuburan tempat anak gitu. Istilahnya ziarah ke tempat teman kita. Ke tempat guru kita, bukan silaturahim. Karena silaturahim itu berhubungan dengan rahim. Yang memutuskannya Allah akan memutuskan dia, yang menyambungnya Allah akan menyambung dia. Gimana kita bisa silaturahim? Tuh, dengan ngafalin nasabnya. Siapa yang hafal nasabnya sampai kakeknya yang kelima? Nabi Zaid. Dua-duanya adanya. Jamaah Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, dia menjelaskan tentang nama. Orang-orang Islam itu rata-rata namanya satu, pakai bin. Ya, kita lihatlah sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ada yang namanya dua. Namanya dua ada, tapi biasanya Abd, Abdullah, Abdurrahman bin Auf. Namanya satu, Ali bin Abi Talib, Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafa, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Jelas tuh namanya satu. Tapi sekarang orang Indonesia namanya lima. Siapa? Muhammad Ali Zainal Abidin. Namanya siapa? Namanya anak aja Ustaz. Nama bapaknya pulang, kakeknya gak tahu Ustaz. Sampai nama kakeknya gak tahu. Syekh Bakar Abu Zaid menjelaskan bahwasannya di barat dulu, mereka itu membedakan antara anak nikah dan anak zina dengan bin. Anak hasil nikah sah, di barat itu ada binnya, son of sabalah, Michael son of siapa? George Bush. Itu mereka pakai bin untuk membedakan antara anak-anak hasil zina. Karena ada di barat kumpul kebo, ada dulu gitu kan. Tapi ketika anak-anak hasil zina ini banyak sekali, maka akhirnya binnya dibuang supaya kesenjangan sosial tidak terlalu kelihatan. Soalnya mereka ketahuan ini fulan, oh ini anak zina karena nggak ada binnya. Akhirnya dihilangkan binnya, semuanya nggak pakai bin. Itu pun berpengaruh ke negeri Islam akhirnya. Kita pun nggak pakai bin kalau ngasih nama anak, walaupun kalau mau mati dikasih bin, gitu kan? Ini bin siapa ini? Gitu. Kalau mau nikah sama meninggal, ditanya bini, subhanallah. Maka itu penting sekali. Jadi antum yang tahu namanya anak ini dikasih tahu, nah kau itu anaknya fulan bin fulan bin fulan. Kemudian dia tahu, oh jadi fulan itu masih ketemu sama aku, baik, masih dua misan mamanya kan? Karena ketemu di mana dua misan itu? Di kakek bapaknya. Di kakek bapaknya berjumpa di situ, maka dia ketemu dengan dua misal. Maka itu penting sekali sehingga kita bisa silaturahim. Maka kalau mau ngasih nama anaknya nggak usah macam-macam. Kadang-kadang ada orang tanya sama anak Ustaz, anak mau ngasih nama anak Ustaz, apa yang bagus? Dia ngasih nama kadang-kadang Azka, Azkia, Sabar. Anak ngomong bang, Azka binti Dodia aja bang. Ya Ustaz, itu kan kalau mau kawin pakai binti Ustaz. Jadi memang pemahaman di masyarakat masih berpendapat kalau ada bintinya itu kalau mau nikah. Dan ternyata kita mengakui ketika mau nikah kita kembali ke Islam kita kan, kita kembali, oh seperti ini. Karena yang nikahkan harus ada walinya. Siapa walinya? Siapa orang tuanya? Maka tolonglah kita nih, kalau tulis namanya, tulis binnya. Anaknya kalau nulis namanya, nah kalau di sekolah kalau nulis nama di bukunya, umpamanya namanya Farhan, tulis Farhan bin Utsman bin Fulan. Itu insya Allah kita akan membuahkan sunnah dan dapat menyambung silaturahim kita. Berapa banyak anak satu sekolahan, satu bangku, tapi tidak tahu kalau ternyata dia masih kerabat. Gara-gara namanya tidak ada dinnya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, tema kita hari ini apa? Gali lubang tutup lubang. Siapa yang punya utang di sini? Coba angkat tangan. Sama lah, Anda juga masih punya utang. Tenang. Kayaknya yang gak punya utang sedikit. Rata-rata punya utang. Enggak lah, insya Allah banyak yang gak punya utang juga. Tinggal nanti. Coba kita mau tanya, yang gak punya utang angkat tangan. Alhamdulillah, satu. Yang gak punya utang ini bisa diutangin ya. Kita tahu nih wajah-wajah yang gak punya utang. Jadi nanti selesai kajian, ah ini fulan, masya Allah. Ya. Mengapa harus berhutang? Tapi sebelum kita ngomong mengapa harus berhutang, ana izin minum dulu ya. Bismillah. Mengapa harus berhutang? Insya Allah semua orang itu tidak mau punya hutang. Walaupun ada sebagian di antara kita yang kalau nggak utang gak telan, nggak enak kalau nggak utang. Itu terjadi di beberapa masyarakat. Kita lihat orang-orang, kenapa ibu ngutang? Soalnya saya kalau ngutang ini semangat kerjanya, karena tiap hari ada yang nagih. Itu ada orang seperti itu. Subhanallah. Kadang-kadang ada pemikiran orang-orang kampung itu yang mungkin harus diluruskan. Hidup ini jamaah seperti mendaki. Kadang-kadang namanya orang mendaki gunung itu jalannya gak landai. Kadang-kadang ada jalan yang terjal, kita harus merangkak. Dan terkadang kita harus menjulurkan tangan kita, memanjangkan tangan kita agar dibantu oleh teman kita untuk naik ke atas. Ini kehidupan. Dan lautan, kehidupan itu juga seperti lautan. Ombaknya tidak selalu tenang. Tajriyah bima la tashtahi sufur. Kadangkala angin itu bertiup di arah yang tidak dimauin sama nelayan. Gak mau dia, cuma terpaksa usaha. Terpaksa kita ini berbuat itu. Iya, itu kenyataan. Maka bagaimana dengan realita yang ada ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi walju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Hidup ini memang seperti itu. Hidup ini ujian. Cobaan. Mau kaya mau miskin. Sebagian orang nih, kalau lagi sakit, ya Allah, ana lagi dicoba. Ketika banyak rizkinya, masya Allah, ana banyak duitnya sekarang. Lupa dia gak pernah ngomong, ana lagi dicoba. Sama. Dan berapa banyak orang-orang yang lulus ujian ketika miskin, tapi tidak lulus ketika kaya. Ketika miskin namanya kajian itu, masya Allah, belum datang ustadznya sudah duduk mah, insyaallah. Enci kok duduk duluan? Ya alhamdulillah nggak ada kerjaan, duduk duluan. Ketika sudah banyak duitnya, enci kok telat? Waktu masih banyak kerjaan, gitu kan? Kita lihat itu terjadi sama. Maka Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tuh. Dan kita uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian dan cobaan buat kalian. Ingat para sahabat pernah mengatakan, tatkala kita diuji susah, kita lulus dan berhasil semuanya. Ketika kita diuji, dibukakan pintu dunia buat kita, banyak yang gak lulus. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis sholat subuh nih, melihat sahabatnya pada datang semua. Kata Rasul, kalian udah dengar ya, ada zakat yang datang. Iya, karena sangat miskin. Kemudian beliau mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Rasul enggak takut. Wa innama akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat 'alal ladzina min qablikum فتنافسوها كما تنافسوها فأهلكتكم كما أهلكتهم. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang aku takutkan malah ketika dunia dibukakan buat kalian, dibukakan pintu dunia, akhirnya kalian saling bersal, saling bersaing, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia ini, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba bersaing mengumpulkan dunia, kemudian dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan orang-orang terdahulu. Maka ujian kekayaan itu berat, ujian miskin itu masya Allah. Kalau ada dua orang sama-sama beriman, imannya sama nih, satu level, yang satu miskin, yang satu kaya. Yang miskin kalau jalan naik apa? Naik sepeda ontel. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wiritan. Yang naik BMW, des, ngobrol terus, nggak ada doanya. Doanya naik kendaraan lupa. Seperti itu kadang-kadang. Yang miskin nih malam tengah malam bangun. Yang kaya kadang-kadang banyak pekerjaannya, sehingga dia sampai tengah malam sibuk dengan dunia. Itu realita yang mana. Maka Rasul mengingatkan kepada kita, nggak takut umatnya ditimbang miskin. Karena kalau miskin biasanya dekat sama Allah. Ustaz, itu ada hadis tuh, kadal fakru ayakuna kufron. Ada hadis yang mengatakan kefakiran itu mendekati kepada kekufuran. Nah, hadis ini dhaif. Riwayatkan Imam Hakim, hadis itu dhaif. Walaupun orang miskin enggak beriman gampang masuk kepada kekufuran. Jadi intinya di keimanan. Kalau kita melihat banyak orang-orang yang menjual keimanannya dengan sebungkus Indomie umpamanya, sebenarnya dia enggak beriman. Orang dia enggak pernah sholat dalam hidupnya, nggak pernah dia ke masjid. Kebetulan ada yang nawarin Indomie, yuk pindah agama, pindah dia. Itu gara-gara miskin, gara-gara nggak beriman, gara-gara tidak beriman. Kembali kepada kehidupan ini, Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah akan menguji kalian, benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut. Takut mati, takut sakit, takut bangkrut, takut nggak lulus, takut cerai, takut menikah, macam-macam. Takut manusia itu dengan rasa takut. Walju, lapar. Iya, sebagian diuji dengan kelaparan. Wanaksi minan amwali wal anfusi, kekurangan harta. Yang kemarinnya jaya, tahu-tahu tutup satu persatu perusahaannya, hilang duitnya, HP-nya hilang. Ada yang pernah kehilangan HP? Masya Allah ada. Iya, kekurangan harta itu ujian dari Allah Jalla Jalla. Wal anfus, ditinggal mati keluarganya, ditinggal mati ibunya, ditinggal mati anaknya. Ini ujian dari Allah Jalla Jalla. Karena ada orang yang ketika ditinggal mati anaknya gak sabar, bahkan marah-marah sama Allah. Yang ditinggal mati oleh istrinya, insya Allah sebagian senang bapak-bapak tinggal mati istrinya, bisa kawin lagi. Ada tuh bapak-bapak yang kurang bertanggung jawab. Wasamarot, kekurangan buah-buahan. Berapa banyak petani-petani yang pas mau panen, Allah kirimkan hujan, habis panen. Itu ujian dari Allah jauh-jauh. Agar kita sadar, wah, kita gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa kita. Rumah yang kita bangun bukan milik kita. Ini masjid pun kalau Allah mau telankan dengan bumi akan terjadi. Wabashir sabiri, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa tuh yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang bersabar, yang kalau dapat musibah, apa aja musibahnya, dan musibah yang paling besar itu musibah agama. Seorang ulama salaf pernah dia gak sholat berjamaah ke masjid. Karena satu hal gak berangkat sholat berjamaah ke masjid. Akhirnya temannya datang ke rumah. Alim ulama ini bertakziah. Ya Allah, nanti kenapa gak ke masjid nanti? Ada apa gitu kan? Orang kan bingung, ini masjid pahalanya banyak banget, kok gak datang ke masjid? Kok ke merugi ketika kau tidak datang ke masjid? Kemudian dia mengatakan, subhanallah, ketika aku meninggalkan sholat berjamaah ke masjid, hanya satu orang yang bertakziah ke rumahku. Tapi ketika aku ditinggal mati oleh anakku, aku yakin 10.000 yang datang ke rumah. Karena orang menganggap musibah agama itu gak ada artinya, ringan buat dia, padahal musibah agama itu yang berat. Sekali lagi, orang yang sabar adalah dina idha asabatuhu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pasti kembali kepada Allah, semuanya bakal ditinggal. Tidak ada malam yang panjang. Semua malam pasti berakhir dengan terbitnya matahari di pagi hari. Badai. Apa ada badai yang menimpa kita bertahun-tahun, jemaah? Enggak ada. Badai Katrina berapa hari? Lewat tuh. Badai tsunami berapa hari? Ketika menimpa kita di Aceh, hanya beberapa jam mungkin kejadian itu. Begitu pula badai dalam kehidupan kita, badai pasti berlalu. Tapi badai yang tidak pernah berlalu adalah badai maksiat yang akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Itu terus. Tapi kalau badai urusan dunia akan berlalu. Jadi kadangkala itulah yang membuat kita hutang. Kena musibah, akhirnya berhutang. Kelaparan, gak bisa nyekolahkan anaknya. Kadangkala kita harus hutang. Gimana Ustaz? Ini anak mau sekolah, sedangkan anak pekerjaannya seperti itu. Biaya sekolah, sekarang biaya sekolah mahal apa murah? Nah, gratis ada. Ada yang gratis sekolah di masjid, gitu kan. Cuma karena harus sekolah di sekolahan yang bagus, ya namanya orang tua mana mau sekolah menyekolahkannya di sekolah yang bagus. Kadang-kadang itu yang mendorong kita untuk berhutang. Kemudian juga kadang-kadang yang mendorong bapak-bapak utang ini istrinya. Betul bapak-bapak? Bapak-bapaknya takut. Enggak, ada sebagian ya. Kadang-kadang tuntutan istri kepingin hidup lebih makmur dia gitu kan. Dia lihat temennya, masya Allah bang, itu tetangga kok udah ganti motornya, masa kita masih motor ini bang? Ya, entahlah, kredit. Itu kadang-kadang yang membuat kita berhutang, sehingga seseorang itu memanjangkan kakinya lebih dari selimutnya. Memanjangkan kakinya lebih dari selimutnya. Tahu selimutnya cuma sampai dengkulnya. Seharusnya dia tarik tuh kaki supaya gak kedinginan. Tapi karena dia kepingin selonjoran, ya udah kedinginan dia. Itulah orang-orang yang berhutang bukan karena keperluan yang mendesak, karena gaya hidup. Ustaz, anak ini mau beli HP, Ustaz. Sekarang kan jadi kebutuhan gitu. Oh iya, mau beli apa antum? Ya paling enggak mau beli iPhone saja. Mau beli iPhone? Ya kalau butuh HP, beli tuh HP 100.000 ada sekarang kan? Ada. Yuk kita sekarang bicara hukum utang piutang itu apa? Dalam bahasa Arab tuh utang disebutkan al-qard atau ad-dain. Utang itu bahasa Arabnya apa? Qard atau dain. Para ulama mendefinisikan nih utang itu apa? Mereka mengatakan daf'u malin irfaqan liman yantafi'u bihi wa yuruddu badalahu. Utang itu artinya mengutangin orang nih, memberikan uang kepada seseorang, memberikan harta kepada seseorang, irfaqan lahu, sebagai bentuk rasa kasih kepada dia. Kesian, agar dia bisa mengambil manfaat dari uang itu dan mengembalikan yang sama. Jadi kalau utang 1 juta membalikan 1 juta. Landasannya apa? Irfaqon liman yantah. Irfaqon sebagai lama mengatakan ihsanan. Sebagai bentuk berbuat baik, menolong, membantu saudara kita. Maka landasan mengutangin orang itu bukan mencari keuntungan. Kita ngutangin orang landasannya bukan mencari keuntungan, tapi membantu, menolong demi untuk mewujudkan masyarakat yang saling tolong menolong. Dan kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berhutang. Rasul pernah berhutang. Oh, berarti mah anak sama kayak Nabi itu punya utang juga. Kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Rabi'ah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istaslafa minhu hina ghaza Hunainan 30 aw 40 alf. Rasul sallallahu ketika mau perang Hunain itu pinjam uang. Sebagian mengatakan pinjam persenjataan perang ketika mau perang Hunain 30 atau 40 ribu. Karena memang perang itu membutuhkan biaya besar-besaran biaya. Para jamaah, jadi hutang itu boleh. Hutang itu boleh karena Rasulullah SAW berhutang. Tapi ingat, hutang itu tujuannya, akad utang piutang ini bukan mencari keuntungan, tapi membantu. Kalau ada orang mengutangin cari keuntungan, nah ini perlu ditanyakan tentang akad dia. Dan Islam ini subhanallah adalah agama yang sempurna. Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Selesai itu, agama sudah sempurna. Apa yang diperlukan oleh manusia sudah ada. Sudah ada aturannya. Dan karena kehidupan ini ada yang kaya dan miskin, ada yang luas rezekinya, ada yang sempit. Kadang-kadang memang berhutang itu tuntutan kehidupan. Tapi ingat, tujuannya adalah membantu. Kalau sudah tujuannya cari keuntungan, para ulama menjelaskan kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua bentuk, semua jenis utang piutang yang ada manfaatnya, ada faedahnya nih, ada bunganya nih, fa huwa riba, maka itu adalah riba. Semua bentuk utang piutang, ngutangin temennya, anak utangin itu 100 ribu, tapi anterin anak kajian ya, riba nggak? Riba tuh, minjemin 100 ribu. Kalau temennya dibilang, ya Bismillah, anak riba kok, nggak apa-apa. Riba karena dipinjemin duit kan. Kalau nggak dipinjemin duit ya nggak dianterin. Maka bentuk manfaat yang lebih dari duit itu riba, walaupun bentuknya tidak uang, tapi manfaat. Contoh lain, umpamanya ya anak utangin itu ya, tapi traktir anak, minta ditraktir dia, riba bukan? Riba karena ada lebihnya, jelas lebihnya itu dia harus mengeluarkan duit buat temennya. Kalau kayak tadi yang naik, yang ke kajian naik motor umpamanya, kalau naik ojek berapa dia bayar? Gara-gara diantarkan oleh temannya itu dia nggak bayar. Orang-orang kafir Quraisy ketika diharamkan riba, mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Kata mereka, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Kenapa kok diharamkan? Sama enggak sama riba? Mereka mengatakan, saya beli barang nih, beli buku nih, umpamanya 100 ribu. Ana jual 130. Boleh enggak? Boleh. Ana pinjemin fulan 100 ribu, ngembalikan 130. Sama. Sama enggak coba? Sama dapat untungnya. Sama. Tapi beda judulnya. Judulnya jual beli ini cari keuntungan. Judulnya ngutangin orang berbuat baik, menolong, bukan cari keuntungan. Maka Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa haramal riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Karena jelas beda landasan. Jadi kalau ada orang sekarang buka perusahaan ngutangin orang untuk cari keuntungan, Itu namanya apa? Riba. Karena memang asasnya dia membuat perusahaan ini untuk cari keuntungan. Utang piutang boleh, bukan untuk cari keuntungan, untuk membantu, untuk membantu orang. Jadi kadang-kala ada orang yang ngakal-ngakalin riba, ya, macam-macam. Tetap mau dibikin gimana modelnya, kalau riba tetap riba. Tapi alhamdulillah di Indonesia nggak ada riba. Bismillah, ana minum dulu. Coba tunjukkan bank riba di Indonesia. Ana kasih hadiah sebelum mengutuk akidah di zaman. Nah, bank riba, bank riba. Ada. Di mana? Bank konvensional, bukan bank riba, bank konvensional gitu. Ada enggak sekarang sistem utang piutang yang ada ribanya? Ini Bapak pinjam 10.000, ribanya 5.000 ya. Enggak mau orang dibilang riba. Oh, haram, enggak mau ana riba. Kalau bunganya 5.000 enggak apa-apalah. Dia tuh kalau sama bunga senang. Siapa yang enggak suka sama bunga, dikasih bunga gitu kan? Maka Rasul mengatakan ada penamaan-penamaan hal-hal yang haram itu dengan selain namanya sehingga orang merasa nyaman mengamalkan. Ketika dikatakan ini Bapak pinjam sekian, bunganya sekian. Oke, enggak apa-apa. Coba dirubah ngomongnya. Bapak pinjam sekian, ribanya sekian. Dia langsung mikir dilaknat tuh orang yang riba. Enggak mau anak. Karena memang kata-kata itu berpengaruh ke dalam hati. Maka kenapa orang-orang merubah nama-nama itu? Kemarin kita sudah bahas. Kenapa nama wanita tunasusila kok hilang? Karena ketika seorang perempuan dikatakan wanita tunasusila itu, dia gak suka dengan nama itu dan berharap dia bertobat. Meninggalkan nama itu. Begitu pula masalah kita. Yang ketiga, Rasulullah SAW itu berhutang untuk makan. Ya. Kalau kita katakan Rasulullah SAW adalah suri tauladan kita. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik, suri tauladan yang baik, tapi bukan buat semua orang. Karena banyak orang-orang yang mencela Rasulullah SAW. Maka Allah mengatakan liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bisa ngambil manfaat dari sisi atau dari sosok Rasulullah SAW adalah orang yang beriman dengan hari akhir. Dia mengharapkan hari kiamat, berjumpa dengan Allah, beriman dengannya dan banyak berzikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhutang seperti tadi dalam hadis Abdullah bin Rabi'ah untuk biaya perang. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berhutang untuk beli gandum. Beli beras. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin bi 30 sa'an min sya'ir. Rasulullah SAW meninggal dalam kondisi baju perangnya itu digadaikan ke seorang Yahudi untuk mengambil 30 sok gandum. Sok itu kira-kira 3 kilo lah. Berapa gandum jadi? 90 kilo, 75 sampai 90 kilo. Karena Rasulullah SAW ya punya beberapa istri yang harus memberikan nafkah pada mereka. Dan ini pertanda Nabi kita miskin. Nabi kita miskin sallallahu alaihi wasallam. Miskin harta tapi kaya hati sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekarang umpamanya ana utang sama ente, ana utang sama antulah, mau makan mana ini? Mau makan dikasih 10.000, gak cukup lah. Anak mau makan kepiting sopa. Ya benar, utang-utang buat makan, tapi yang dibeli yang mahal. Atau mau makan, anak kepingin makan sup nih, utuh 250.000, Sup apa ini 250 ribu? Sup walet. Itu orang-orang mau ngutang tapi tidak melihat dengan kondisi dia. Dia itu memang miskin. Ya kalau ngutang buat makan nih, kata Rasulullah SAW, seperti Nabi kita Muhammad SAW, ngutang gandum, beli beras. Beras itu banyak macamnya. Ketika kita tahu kita gak punya, jangan mau beli beras yang nomor 1. Beli yang nomor 3, lebih murah. Biasakan diri kita dengan kemampuan kita. Jangan memeluk pohon lebih besar daripada pohonnya. Kita memeluk pohon padahal tangan kita gak mampu. Cari pohon yang kecil bisa dipeluk. Seperti itulah kehidupan ini. Maka para ulama menjelaskan bahwa hutang itu boleh yang bersih dari riba, tentunya dengan dua syarat. Syarat yang pertama, adanya kebutuhan yang mendesak dan bukan ingin bermewah-mewahan. Adanya kebutuhan yang mendesak dan bukan ingin bermewah-mewahan. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, tatkala mengomentari hadis Rasulullah SAW, Nabi gak mau mensolati orang yang punya hutang. Beliau mengatakan, wa fi hadzal hadis isyarun bi su'ubati amri ad-dain wa annahu la yanbaghi tahammuluhu illa 'an darurah. Ibnu Hajar mengatakan kisah Rasulullah SAW tidak mau mensolati orang yang punya utang itu menjelaskan kepada kita bahwasanya utang itu berat. Urusan utang itu sangat berat dan tidak lazim seorang itu berhutang kecuali darurat. Darurat, beliau mengatakan, bukan keperluan. Apa bedanya darurat dengan keperluan? Nah, masya Allah nih, ada thawb nih. Apa bedanya darurat dan keperluan? Fadhol. Tidak ada pilihan lain. Oke. Okay. Kalau kebutuhan masih di bawah itu. Enak kan jawabannya? Oh, enggak apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Iya. Darurat itu enggak ada jalan lain. Kalau kebutuhan bisa digantikan. Jadi hajat ini perlu kita. Kalau kita enggak pakai itu kita susah. Umpamanya HP. HP itu darurat apa keperluan? Keperluan. Karena kita enggak pakai HP masih bisa hidup, kita enggak ada masalah. Tapi susah, mau telepon harus mana? Ke wartel mamanya, itu satu hal yang susah. Jadi Al-Imam Ibn Hajar mengatakan enggak lazim seorang itu berhutang kecuali darurat. Al-Imam As-Suyuti menjelaskan juga, mengomentari hadis tadi, Rasul tidak mau mensolati orang yang punya utang, zajran lahum anit tasahul fil istidana wa an ihmali wafa'ala. Ini sebagai bentuk peringatan keras buat mereka agar mereka tidak gampang-gampang berhutang. Gak gampangan berhutang, apalagi gak bayar. Jadi yang pertama, adanya kebutuhan yang mendesak. Tapi kita tidak katakan darurat, kebutuhan mendesak. Karena kebutuhan itu kalau kita tidak memiliki hal itu, jadi kesulitan. Jadi sulit. Itu bedanya dengan darurat. Kalau darurat, tidak ada jalan lain. Harus. Yang kedua, syarat yang kedua, adanya dugaan kuat bisa bayar utang. Adanya dugaan kuat kita bisa bayar hutang. Karena Islam ini menjaga hak orang. Kalau antum ngutang sama orang dan antum yakin gak bisa bayar, maka antum sebenarnya mencuri. Antum yakin gak bisa bayar gitu. Anak kayaknya gak mungkin bisa bayar. Ngomong sama orangnya. Kalau mau ngutang gak bisa bayar itu, anak mau ngutang sama antum, tapi sepertinya anak gak bisa bayar. Kira-kira diutangin gak ya? Makanya Islam itu menghormati hak orang lain. Kenapa sekarang banyak orang gak mau ngutangin? Karena banyak yang gak bayar. Maka ingat, hutang itu boleh dengan dua syarat tadi, dan jangan berlebih-lebihan kalau berhutang juga, sesuai dengan kebutuhan. Jangan berlebih-lebihan. Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan dalam semua. Berlebih-lebihan tidak bagus. Jadi kalau antum memang butuh dan antum yakin bisa bayar, umpamanya mau beli motor, boleh gak utang motor jemaah? Boleh. Kita mau, anak mau beli motor nih, gak punya motor nih. Oke lah, nih anak kasih 5 juta. Nah, anak mau beli Tiger. Utang mau beli Tiger gitu. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Memang dia butuh, dia butuh, dan dia yakin bisa bayar karena dia punya, memang dia gajian tiap bulan gitu ya. Dia insya Allah bisa bayar. Tapi berlebih-lebihan dia, kok mampunya? Ya udahlah, kau beli yang murah dulu. Nanti kalau punya rezeki silahkan beli murah. Soalnya yang namanya berlebih-lebihan itu nggak baik. Sesuai dengan kebutuhan. Umpamanya, memang kita butuh motor yang kuat karena kita kerjanya medannya berat. Oke lah, beli yang bekas umpamanya itu gimana? Itu bagi orang yang membutuhkan. Terus bagaimana dengan orang yang punya duit nih? Datang saudaranya mengutang sama dia, dikasih enggak? Kalau ada ikhwan yang mengutang, dikasih insya Allah. Insya Allah dikasih. Nah, memang seorang muslim seperti itu. Allah Jalla Jalal mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khair la'allakum tuflihun. Allah mengatakan wahai orang-orang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, sembahlah Rabb kalian, dan berbuatlah amal kebajikan. Salah satunya ngutangin saudaranya yang butuh, yang perlu dengan duit, agar kalian tuflihun, kalian sukses dalam kehidupan ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara buat muslim yang lainnya. La yablimuhu wa la yuslimuhu. Dia enggak boleh itu mendzalimi dia. Dia tidak boleh menyerahkan saudaranya kepada musuhnya. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan penuhi kebutuhan dia. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا قُرْبَةً مِنْ قُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Barang siapa yang menyingkap kesusahan seorang muslim, maka Allah akan singkap kesusahan dia di hari kiamat dengan hal itu. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ. Yang membantu, yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup dia. Maka berbuat kebajikan. Salah satu yang ngutangin saudara kita ini, dia saudara kita susah, melarat, apalagi buat makan. Kita tahu nih, saudara kita kalau gak makan nih, dia bakal pinjam ke bank umpamanya seperti itu. Ya biar malam ini, kemana kita? Dia jadi darurat nanti. Apalagi sudah darurat, masa kita gak mau bantu sama dia? Ma'asyur muslimin, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, la an amshiya ma'a akhi fi hajatin hatta yubda 'anhu ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha al-masjid syahran. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya aku bersama saudaraku menyelesaikan, membantu dia menyelesaikan urusan dia, itu lebih baik, lebih aku cintai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi 30 hari. Itu Rasul mengatakan hal itu. Karena kalau i'tikaf buat siapa pahalanya? Buat diri sendiri aja. Rasul mengatakan lebih aku cintai daripada i'tikaf bantu saudaranya muslim. Dan bagi orang-orang yang punya duit nih, kalau gak mau sedekah, utangin saudaranya, tetap dapat pahala sedekah. Karena ada orang yang takut ketika sedekah uangnya berkurang. Kalau dia ngutangin, dia yakin akan dikembalikan. Dia masih ada orang pinjam 100 juta, fadol, kasih. Ada orang minta sedekah 100 juta, salat istikharah dulu. Istikharah. Tunggu, anak soli. Tapi kalau ngutangin, dia tahu yang ngutangin, yang pinjem ini sama dia orang kaya. Insya Allah dibalikin gitu kan. Tapi kalau dia minta, kita masih mikir-mikir, enggak apa-apa. Kita utangin. Yang pelit enggak mau bersedekah, maunya zakat doang, tapi berusaha untuk ngutangin dapat pahala sedekah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna salafa yajri majra syatri sadaqah." Sesungguhnya meminjamkan sesuatu, mengutangin orang sesuatu itu sama dengan separuh sedekah. Kita kalau minjamin 100 juta, berapa sedekah kita? 50 juta. Enak. Uang enggak berkurang, bakal dikembalikan, tapi kita dapat pahala 50 juta. Kemudian kita tahu sedekah itu bagaimana pahalanya. 50 juta itu bakal dilipat gandakan berapa kali sama Allah? Sampai 700 kali. Padahal uang kita gak berkurang, kita gak tani, tapi seperti setengah sedekah. Pernah datang kepada Rasulullah SAW seorang sahabat dengan naqa makhtuma, dengan seekor unta, dengan pelananya ya, udah lengkap untuk berperang di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hadihi fi sabilillah." Ni unta buat berjihad di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Laka biha yawmal qiyamah 700 naqah, kulluha makhtum." Kau akan mendapatkan gantinya nih pada hari kiamat nanti, 700 ekor unta. Semuanya berwarna. Jadi yang akan ada di timbangan amal soleh dia berapa unta? Satu, 700 ekor unta. Maka antumlah yang pelit mau sedekah hutang. Kalau tadi hadis Rasul mengatakan yajri majra syatri sadaqah, di hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sama dengan sedekah. Sekali sedekah. Sahabat Nabi Buraidah radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man anzara mu'siran kana lahu bi kulli yawmin mithluhu sadaqah." Man anzara mu'siran, barang siapa yang menangguhkan pembayaran utang buat orang yang kesulitan, "kana lahu bi kulli yawmin mithluhu sadaqah." Dia akan dapat pahala sedekah tiap hari sejumlah uangnya dia. Jadi temannya punya utang 1 juta, susah dia, memang hidupnya susah. Ya antum tangguhkan waktu dia, biarlah kapan yang dia punya fulus bayarlah. Tiap hari jemaah kita dapat sedekah 1 juta tiap hari. Qala thumma sami'tu, kata Buraidah, kemudian aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin mithlaihi sadaqah." Aku dengar lagi sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menangguhkan orang yang kesulitan untuk bayar utang, maka dia akan mendapatkan pahala double sedekah tiap hari dari jumlah nominal itu, double, 2 kali lipat. Fakultu ya Rasulullah, maka di sini Buraidah tanya kepada Rasulullah SAW, "Ini sami'tu kataqul," karena menurut Buraidah sabda Nabi kok kontradiksi. Kemarin ngomong sama dengan sedekah, hari ini ngomong 2 kali sedekah. Maka Buraidah tanya, "Ya Rasulullah, ini sami'tu kataqul," aku mendengar engkau berkata, "falahu bi kulli yawmin mithluhu sadaqah," dia akan mendapatkan tiap hari sama seperti uang itu sedekah. "Wa qulta al'an," dan sekarang kau mengatakan, "falahu bi kulli yawmin mithluhu sadaqah," kau mengatakan sekarang maksudnya dapat 2 kali lipat pahala sedekah. "Faqala annahu ma lam yahil bain falahu bi kulli yawmin mithluhu sadaqah." Selama belum jatuh temponya, dia akan dapat pahala sedekah. Satu. "Wa idza hallad dain fa anzaru," kalau sudah jatuh temponya dan dia masih menangguhkan, karena ada orang ketika jatuh temponya panggil apa namanya? Debt collector. Nanti berangkat ke rumahnya fulan. Udah waktunya. Padahal tahu kita orang itu susah. Bukan gak mau bayar, ada orang yang mau bayar, kaya enggak mau bayar, beda. Ini memang enggak mampu. Wa idza hallad dain fa amarahu falahu bi kulli yawmin mithlaini shadaqah. Kalau jatuh temponya kemudian dia masih tangguhkan, sudahlah, itu bayar bulan depan. Itu dia akan dapat double pahala sedekah tiap harinya. Masya Allah jamaah. Gimana? Mau minyemin enggak? Masih mikir-mikir Ustaz. Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah, dengan keutamaan meminjamin ini. Hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Ma min muslimin yaqridu musliman qardan marratain illa kana kasadaqatiha marrah." Iya, kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim lainnya dua kali, maka dia seperti sedekah sekali. Hadis yang pertama tadi kita sampaikan, Rasul mengatakan bahwa sedekah itu yajri majra syatri shadaqah, sama dengan separuh sedekah. Jadi kalau dua kali minjemin sama dengan sedekah. Seperti itu. Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, la an uqriba musliman dinarain thumma yaruddani thumma yuraddani thumma uqriduhuma ahabbu ilayya min an atasaddaq bihi. Kata Abu Darda, aku minjemin orang itu 2 dinar. 2 dinar ini berapa? Kira-kira 8,5 gram. 4 juta. 4 juta kira-kira. Aku minjemin orang nih 2 dinar 4 juta kira-kira. Kemudian dia kembalikan kepada aku, kemudian aku utangin dia lagi, lebih aku cinta daripada aku sedekah. Karena kadang-kadang kita sedekah jamaah, kita sedekah, kita salah tempat. Orang kalau pinjam biasanya butuh dia. Ya. Tapi kadang-kadang kita sedekah, lihat orang sedekah minta-minta padahal dia kaya raya. Tapi kalau orang memang mau pinjam dan kita tahu dia butuh, maka pinjamin dia. Kita lanjutkan insyaallah. Yes. Kita break dulu karena sebagian udah mulai khusyuk. Saya takut kalau sudah ada mulai khusyuk ini sambil merem-merem gitu kan. Sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala wa ba'ad. Sudah ada yang mengutangi saudaranya, siap-siap. Pahalanya besar sama dengan sedekah. Dan masjid ini juga butuh sedekah. Untuk mengutangi, ngutangin orang itu, kita kalau tahu dia orang kaya bakal dibalikin, tenang gak hati kita ketika ngutang? Tenang, gak takut gak bayar. Tapi bagaimana kalau kita ngutangin Allah jaya? Allah mengatakan, man dalladhi yukhrizu Allah qardan hasan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa nih yang mau ngutangin Allah jalla jalaluh? Bukan bersedekah sama Allah jalla jalaluh. Karena sebagian orang kalau bersedekah dia takut habis duitnya. Padahal sedekah tidak mengurangi uang kita. Maka Allah mengatakan, siapa yang mau ngutangin Allah jalla jalaluh qardan hasanan fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan lipat gandakan. Ibnu Qayyim menjelaskan tentang ayat ini, bagaimana Allah menarik seseorang untuk bersedekah dengan kata-kata ngutangin. Karena manusia itu lebih mudah memberi hutang daripada bersedekah. Apalagi dia tahu nih yang pinjam duit sama dia orangnya kaya, gak pernah luput janjinya. Yang ketiga, dia tahu kalau temennya ini kalau bayar biasanya ditambahin. Kita mau gak ngutang? Wah, anak pasti biasanya pulang nih nambahin gitu kan. Bagaimana Allah jalla jalaluh yudha'ifahu lahu ab'afan kathir, Allah lipat gandakan banyak sekali, bahkan 700 kali lipat. Kita ngutangin Allah 1 juta diganti berapa? 700 juta. Makanya masjid kita, sekolah kita yang ada di Balikpapan ini, yang butuh dengan bantuan A, ini kesempatan antum ngutangin Allah Jalla Jalaluhu. Gak di dunia, balasannya pasti di akhirat akan terjadi. Hutang itu ternyata serem. Kita sekarang masuk ke tema utang nih. Ada orang yang gali lubang tutup lubang itu tidak merasa berat, bahkan enjoy aja dalam kehidupan ini. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala an, Rasul itu sering berlindung dari dosa dan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maqr. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari ma'tham, dosa, dan maghram, hutang. Sering Aisyah mendengarkan kekasihnya ini berdoa. Siapa yang hari ini berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram? Anak kasih hati. Rasul sering ya, antum, masya Allah, fadl, taat, masya Allah. Antum punya utang, ya Allah, mudah-mudahan cepat bayar utang. Fadl. Iya. Jadi udah banyak utangnya, nggak pernah baca doa ini, tambah bertumpuk itu. Utang, Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung agar tidak punya utang. Maka Aisyah bingung, kenapa kekasihnya kok sering banget. Maka suatu hari dia memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ma aktsara ma tata'awad minal maghram. Wahai Rasulullah, betapa seringnya engkau itu berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari hutang. Maka Rasulullah SAW ingin membuka tabir yang mungkin tidak diketahui oleh Aisyah. Apa yang mendorong beliau ini berdoa agar dijauhkan dari hutang? Maka beliau mengatakan, innahu man gharim haddats fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Orang itu kalau berhutang biasanya akan ngomong, dan ngomongnya biasanya bohong dan berjanji, dan dia ingkar janji. Hadisnya dua kali memanjat dan hadis ini sahih. Subhanallah, ternyata hutang itu tidak sederhana jemaah. Hutang itu bisa mengantarkan kepada neraka. Gara-gara orang kalau janji, oh, ana ini ana mau pinjam fulus sama ente. Berapa? 100 juta. Ini rumah ana ini udah ditawar nih. Padahal udah dijual. Udah ada yang nawar sekian gitu kan. Nanti selesai transaksi ana bayar. Ada juga orang-orang yang berbohong seperti itu. Dia ngomong, Rasul sudah jelaskan, haddats, dia akan berbicara karena supaya diutangin. Soalnya kalau gak kenal sama antum, siapa antum? Ntar gak bayar. Oh, ana ini fulan bin fulan, ana yang punya perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini, ana butuh duit. Kapan itu bayar? Besok perusahaan ana bayar. Besok bisa ditelepon, ahlak, oh afwan, lupa ana. Insya Allah hari Sabtu kan sekarang Ahad ini tutup banknya. Hari Sabtu ana bayar. Hari apa? Hari Senin ana bayar. Senin datang telepon lagi. Terus hutang itu jemaah akan mengantarkan kepada dusta, janji, bohong, ingkar janji terus. Dan Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal kadzib. Tinggalkan, jauhkan diri kalian dari berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajul yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuqta 'inda Allah kadhab. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kebohongan mengantarkan kepada dosa, dan dosa mengantarkan kepada neraka. Orang itu akan terus berusaha bohong sekali. Biasanya bohong itu akan menolorkan kebohongan yang selanjutnya. Bohong itu seperti tasbih jemaah. Kalau sudah antum putus, merotol terus bohong. Maka Rasul menjelaskan kepada kita, hati-hati sama utang itu. Dan orang kalau hutang itu sengsara hidup. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama salaf, hamun bil-lail wa dhullun bin-nahar. Di malam harinya kebingungan, mau tidur mikirin hutang dia. Ini orang yang soleh. Orang yang soleh tidur mikirin hutang, kapan ya Allah aku bayar hutang. Tapi orang yang gak soleh gak pernah mikirin hutang karena dia memang gak mau bayar. Iya, orang yang soleh ini gak bisa tidur karena dia aku punya hutang nih. Ya apa ya Allah bayarnya. Dia terus berusaha. Di siang harinya orang yang soleh ini akan merasa terhina. Ketemu sama sohibnya, kabur dia. Ikhwan ada di sana, karena mau ngaji di pojok sama jelas. Malu. Itu orang yang soleh kita katakan. Kalau nggak soleh ya sudah jangan tanya. Maka Rasulullah SAW seringkali membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari kesusahan, ya, dari kegundahan, atau bahasanya anak sekarang itu dari galau, dari kegalauan ya Allah di hati ini dan kesulitan. Wa minal ajzi wal kasal, dari lemah dan malas. Wa minal jubni wal bukhl, dari sifat pengecut dan dari kekikiran. Wa dhalal dain wa ghalabati rijal, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penindasan orang. Karena orang biasanya kalau punya hutang tuh ditindas sama orang. Kirim apa namanya? Debt collector. Ente berangkat ke bulan, ambil apa saja yang di rumah. Masya Allah. Kita mau ngomong apa? Karena memang kita punya hutang, kita gak bayar. Semua awalnya itu dari hutang, sampai akhirnya kita ditindas oleh orang. Maka para jamaah rahimakumullah, jangan mati membawa hutang. Jangan mati membawa hutang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yaghfirullahu lisyahid kulla dhanbin illa dain." Hadis riwayat Muslim. Allah mengampuni dosa orang yang mati syahid dengan tetesan pertama darahnya yang mengucur itu, kecuali hutang. Antum berjihad di jalan Allah gitu kan. Berjihad padahal banyak hutangnya. Ada orang-orang yang kenapa berjihad? Daripada dikejar-kejar sama debt collector, jihad punya lah. Dia pikirnya selesai urusannya dengan dia berjihad dengan Allah. Illa dain, tuh utangnya akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Dan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Muhammad bin Jahsy, dia mengatakan, "Kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu hari kita duduk nih bersama Rasulullah SAW. Farafa'a ra'sahu ila sama. Kemudian Rasul menengadah, mengangkat kepalanya ke langit. Thumma wada'a rahatahu 'ala jabhati. Setelah dia melihat ke langit, dia letakkan tangannya di dahi. Thumma qala subhanallah, madza nazala min at-tashhid. Dalam kondisi seperti ini Rasul mengatakan, Maha Suci Allah, apa ini yang suatu hal yang berat yang telah turun kepada umatnya ini. Fasakatna wa fazina. Maka sahabat melihat kondisi Rasul seperti itu pada ketakutan semuanya. Ada apa ini? Fala makana min al-ghab. Nah, ada yang tanya para sahabat. Karena mereka menghormati Rasulullah SAW dan mereka takut, ya, takut ada masalah atau apa. Maka semuanya gini. Fala makana min al-ghad sa'altu. Kata Muhammad bin Jahsy, keesokan harinya aku bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ma hadha at-tashdid alladhi nazal?" Wahai Rasulullah, apa ini sanksi yang berat yang telah turun ini? Faqala, kemudian Rasul menjelaskan, "Walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya. Lau anna rajulan utila fi sabilillah, Andai kata seseorang berjuang di jalan Allah sampai mati syahid, thumma uhya, kemudian dia dihidupkan kembali, thumma qutil, kemudian dia mati kembali, thumma uhya, dia dihidupkan kembali, thumma qutil, kemudian dia mati lagi, wa alaihi dainun ma dakhala al-jannah hatta yuhdakan hudaina. Dan dia punya hutang, enggak bakal masuk surga sampai dia bayar untuk hutang. Ini yang mati syahid. Tiga kali mati syahid, enggak bayar hutang, enggak bakal masuk surga sampai bayar hutangnya. Urusan sama Allah tinggal istighfar. Anda punya urusan sama Allah, punya dosa, astagfirullah, ampuni aku ya Allah, selesai. Urusan sama manusia harus minta dihalalkan, kita harus datang ke orang itu karena itu hak dia, dan Allah menghormati hak hamba-hambanya. Hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Adz-Dzahabi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka hati-hati jemaah, antum jangan gampang-gampang hutang. Rasulullah memensolati orang yang punya hutang pada waktu awal Islam. Ketika ada Baitul Mal, maka Rasul menanggung orang-orang yang miskin, yang susah, itu ditanggung oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak mau awalnya mensolati orang yang punya hutang. Yang mau hutang, ada yang mau hutang, apa antum mau baca doa auzubillahi minal ma'tsam wal maghrib? Paling enggak itu yang dibaca. Tapi kalau terpaksa mau utang, maka ingat nawaitu itu harus jelas. Innamal a'malu binniyah, harus ada niatnya utang itu. Nawaitu utang sama fulan. Ya bukan gitu maksudnya, niat yang di hati ini. Bagaimana niat ketika berhutang? Ada orang yang dari awal dia niat, yang tadi kita katakan dia nggak bisa bayar, dia maka dia nggak mau bayar. Atau ada lihat fulan, wah oh, ini fulan banyak fulusnya nih, anak belum pernah utang sama fulan, padahal utangnya udah di mana-mana. Ini ada mangsa baru kan, datang tiap hari gua pura-pura baik sama dia kan, insyaallah bang mana butuh fulus nih bang, ah berapa yang dibutuh, karena udah seminggu udah ada hubungan baik kan. 1 juta foto, dapat 2 hari hilang deh, nggak pernah muncul lagi. Biasanya seperti itu. Maka nawaitunya harus jelas. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Nasa'i ibn Ma'af dan riwayat Ibnu Majah dan hadis ini sahih. Ayyumal rajulin yadayyanu daynan wa huwa mujmi'un annahu la yuwaffiyahu iyyahu laqiyallaha sariqan. Siapa saja orangnya yang ngutang sama seseorang, padahal di hatinya ada niat untuk tidak bayar, ada niat untuk tidak bayar, laqiyallaha sariqan, maka dia akan berjumpa dengan Allah sebagai seorang pencuri. Pencuri. Kita suruh mencuri enggak mau kan? Oh, Ustaz, na'udzubillah. Dipotong tangannya. Orang yang mencuri, dosa besar mencuri. Tapi sebagian ada yang enggak bayar. Ada yang niat dari awal, maka niatnya dibetulin. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari, kalau tadi Rasul menjelaskan sanksi di akhirat, di hadis lain dalam riwayat Bukhari Rasul menjelaskan sanksi di dunia ini buat orang yang nawaitu utangnya nggak benar dari awal, nggak mau bayar. Atau dia ngomong kalau anak punya fulus anak bayar, nggak punya ya mau gimana lagi. Jadi dia sudah punya niat gak mau bayar karena tahu gak punya fulus dia. Rasul mengatakan man akhadha amwalan nas yuridu adaa'aha addallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang ngambil uangnya orang ini dan dia punya niat untuk bayar, maka Allah akan bayarkan buat dia. Subhanallah. Yang bantu bayar siapa? Allah jalla jalla. Allah bantuin kita bayar ketika kita ngutang. Ya Allah, kau tahu nih aku butuh, ya Allah, bantu aku bayar ya Allah. Allah akan bayarkan buat kita. Dan sebaliknya, wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafa Allah. Barang siapa yang ngutang tapi dalam hati kecilnya enggak mau bayar, Allah akan hancurkan dia. Kita lihat tuh, subhanallah, ada orang-orang yang merasa tenang dengan hutang-hutang. Dia lupa kalau Allah akan menghancurkan dia. Usahanya bangkrut, keluarganya morat-marit, gak dihormatin orang. Allah hancurkan, atrafahullahnya Allah rusak. Maka hati-hati dengan urusan hutang itu. Antum tinggal lihat. Ketika membutuhkan sesuatu, ingat tadi, kebutuhan mendesak, tidak melebihi dari kebutuhan itu, juga niat untuk membayarnya, Allah akan bantu bayar. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad secara mausul, Imam Bukhari meriwayatkan secara muallaq, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Anna rajulan min Bani Israil." Ada seseorang dari Bani Israil. Sa'ala ba'dha Bani Israil an yusrifahu alf dinar. Dia pinjam kepada seseorang dari Bani Israil. Jadi kisah ini kisah pada masa Bani Israil. Ada seorang mau pinjam duit sebesar 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa? Enggak. 4 kilo. Iya. Bukan, 40 kilo. 400 juta. 2M lah anggap. 1000 dinar. 1 dinar 4,25 gram. Berarti itu kalau 1000 dinar 4 kilo koma seperempat. 4 kilo seperempat ya. Berarti 2M. 2M dia mau pinjam. Katanya orang kaya punya duit ini, ini bisyuhada usyidun. Datangkan saksi. Lalu kamu utang. Faqala kafa billahi syahidan. Cukup Allah jadi saksi. Mungkin dia di sana enggak punya teman, enggak punya apa. Sudah Allah saksi. Qala fa'tini bikafil. Datangkan orang yang akan menjamin kau bayar utang. Karena ini kalau enggak ada yang jamin gimana nanti kau kabur ini? Kan banyak kan yang kabur enggak bayar utang. Maka dia minta ini bikafil, datangkan yang menjamin kau akan bayar utangmu. Qala kafa billahi kafir. Cukup Allah yang jamin aku. Ini berbicara hati jemaah. Orang ini niat bayar. Maka dia mengatakan kafa billahi kafila. Cukup Allah yang jamin aku bayar. Allah sadaqta, benar kan? Fadafa'a ilaihi ila ajal musamma. Akhirnya dibayar sampai waktu tempo yang tertentu. Orang ini membawa uang itu berdagang. Faraqibal bahra. Dia naik kapal entah ke negeri mana dia. Setelah dia selesai dari usaha di sana, mungkin dari pulau yang lain, dia mau balik. Kemantannya sama kata, dia cari perahu di pantai itu, nggak ada, karena ombaknya gede banget, nggak ada perahu yang bisa mengantarkan dia, nggak ada yang mau. Karena dia tahu waktunya sudah jatuh tempo untuk bayar utang, dia harus ketemu sama fulan itu. Maka fa'akhadha khashabatan. Ini cerita kalau bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin kita enggak masuk akal buat kita. Tapi yang menceritakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini ambil kayu, dilobangin tuh kayu sama dia. Dimasukkan ke dalam sana 1000 dinar. Kemudian dia tutup rapat-rapat. Kemudian dia tulis surat di sana. Dan dia sebelum melemparkan ke laut mengatakan, ya Allah, sesungguhnya fulan minta saksi ya Allah. Dan aku mengatakan kafa bika syahida, cukup kau saksinya. Faradhiya bika, dia ridho kau menjadi saksinya. Dan dia minta penjamin dan aku katakan kafa bika syahida faradhiya bika ya Allah, dia ridho kau menjadi penjaminnya. Ya Allah, sampaikan ini ke dia. Dilemparkan. Ditunggu sampai tenggelam dia pulang. Tetap dia tiap hari itu berusaha untuk cari kapal, untuk berangkat ke saudaranya. Temannya yang di sana yang punya uang itu nungguin karena waktunya banyak. Maka dia ke pantai. ke pantai nunggu mungkin ada kapal yang datang membawa uang dia, kata dia. Ditungguin sama dia. Ombaknya berat, gak ada kapal yang datang sama sekali. Tiba-tiba laut itu melemparkan kayu itu. Dia ngomong daripada anak pulang dengan tangan kosong. Anak bawa buat kayu bakar. Dia bawa buat kayu. Ketika dia belah, duitnya ada di situ. Siapa yang menyampaikan? Allah. Temannya yang di seberang itu tetap tiap hari cari kapal. Karena dia nggak tahu sampai atau tidak, nggak tahu dia. Tapi dia dititipkan sama Allah. Maka dia bawa 1000 dinar lagi, naik kapal. Kemudian sampai di sana dia ketemu sama temannya. Dia mengatakan, wallahi mazidtu jahidan fi talabi markabin li atiha. Demi Allah, dia ini minta maaf karena telat bayar. Demi Allah, aku ini tiap hari cari kapal agar aku bisa ketemu kau. Wa ma wajadtu markaban qabla alladhi ataitu fi. Aku enggak dapat kapal kecuali yang sekarang aku naik itu. Qala hal kunta ba'atha ilayya bi syai'. Apa kau mengirimkan sesuatu ke aku? Qala ukhbiruka anni lam ajid markaban qabla alladhi jitu fi. Aku sudah kasih kabar kau, aku tidak menemukan kapal untuk nyebrang kecuali kapal yang tadi aku berangkat. Qala kemudian dia mengatakan, fa innallaha qad adda 'anka alladhi ba'atha fil khashaqah. Allah sudah bayarin utang. Allah sudah kirimkan utang ini. Kau pulang dengan 1000 dinar. Subhanallah. Jadi kalau kita niat mau bayar, aman kita ini sama Allah Jalla Jalla. Dan kita berusaha untuk bayar, Allah tahu, Allah itu Malikul Mulk. Allah yang punya semuanya. Tapi kalau hati kita memang gak mau bayar, maka Allah akan hancurkan kita semuanya. Jangan menunda-nunda yang punya utang. Tatkala jatuh tempo, berusaha. Kalau gak bisa bayar, datengin tuh orang, jangan kabur. Karena banyak di antara kita, subhanallah, yang ngajinya kenceng, hafalan Qur'annya banyak, utang gak bayar. Ada sebagian mungkin seperti itu. Sehingga dakwah salaf kadangkala tercoreng dengan orang-orang yang seperti itu. Maka kalau jatuh tempo yang gak bisa bayar, datang. Fulan ana minta maaf, minta maaf, ana gak bisa bayar. Datang lagi, ini mau sampai kapan, ana gak tahu. Ana sampai sekarang usaha seperti ini, jelaskan sama dia. Mudah-mudahan dia menerima alasan kita. Kalau belum jatuh tempo, tapi kita sudah punya duit, jangan diputar uangnya. Karena sebagian orang, oh, dapat fulus, ana putar lagi mah. Kan belum jatuh temponya kan? Pas jatuh temponya, habis. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna khiyarun nasi ahsanuhum qada'an. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling baik kalau bayar utang. Subhanallah. Jadi bukan yang sholatnya banyak tuh. Kemarin kita sudah bahas tentang seorang yang hablum minallahnya bagus, sholat malam, puasa sunnah, tapi gara-gara mengganggu orang lain dengan lidahnya, neraka tempatnya. Maka Rasul menjelaskan kepada kita bahwasanya yang paling berat di timbangan di hari kiamat itu apa? Afqalu ma fil mizan husnul khuluq. Yang paling berat di timbangan itu akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, matul ghani zulmun yuhillu ilallahu wa uqubatahu. Menunda-nunda membayar utang dari orang yang sudah mampu, itu kedzaliman. Itu suatu kedzaliman. Antum menunda-nunda udah mampu bayar, ana masih perlu ini, ana masih perlu ini. Kalau perlu jual barang untuk bayar utang. Untuk bayar utang, jual bayarnya kalau sudah jatuh temponya. Jangan kita ini bermewah-mewahan sedangkan kita punya utang. Karena banyak sekarang orang yang apa ya, lifestyle gitu ya, gaya hidup pokoknya harus kelihatan perlente ini itu, nggak ada yang tahu kalau dia banyak utangnya. Jual tuh barang-barang nih untuk bayar utang. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang kalau bayar utangnya, doakan orang yang ngutangi, bukan marah-marah. Kadang-kadang ditagih ya, datang orang nagih, kita yang marah. Sampai di beberapa tempat itu, kalau ada orang nagih, yang keluar itu celurit. Nanti mau duitnya apa mau ini? Na'udzubillah. Sudah diutangi, seharusnya dia yang datang bayar, bukan orang yang punya duit ini yang nagih. Seharusnya dia yang bayar, dia malah marah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membayar utangnya kepada Abdullah bin Rabi'ah yang utang 30 sampai 60 ribu tadi, Rasul mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malika, innama jaza'us salafi al-wafa'ul haq, atau jaza'us silfi al-wafa'ul haq. Kata Rasulullah mendoakan orang yang utang ini, semoga Allah memberikan berkah untukmu di keluargamu dan hartamu. Ini orang baik ini, kita doakan mudah-mudahan tambah berkah. Kita kalau doakan gitu, mau ngutang lagi itu kan enak. Kita doakan, semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Innama jaza'us silf, sesungguhnya balasan buat orang yang ngutangin itu al-wafa wal hamd. Balasannya itu ada tepat janji dan memuji dia. Kita ketemu fulan, alhamdulillah fulan tuh masya Allah baik banget, akhirnya banyak yang ngutang sama dia. Lalu kita memuji dia. Tapi antum lihat, hati-hati kalau antum lihat temannya nggak bayar utang, jangan ditunjukkan kepada teman yang baik itu. Para jamaah, kalau ada orang gak bisa bayar utang sama kita, maafkan dia. Udah, kalau dia kita lihat memang gak mampu, udah hati bersama. Rasulullah SAW bercerita, kana rojulun yudahinun nas fakani yakuli fata. Ada orang yang kerjanya ngutangin orang, dia suka bantu orang. Maka dia ngomong sama pembantunya, idha ataita mu'asiran fatajawas anhu. Kalau kau datengin orang, ini nagih dia ini, datang ke rumahnya orang-orang yang punya utang itu. Kalau kau ketemu orang yang kesulitan, maafkan dia. Ini pesannya kepada anak buahnya. Kalau kau berjumpa dengan orang yang kesulitan, maafkan, gak usah bayar dia. Apa kata dia? La'allallaha itajawaz anna. Semoga Allah memaafkan kita. Kata Rasul, falaqiyallah wa tajawaz. Maka dia berjumpa dengan Allah dan Allah maafkan dosa-dosa dia. Gara-gara dia suka memaafkan orang yang jahat. Kalau antum takut gak dilunasi, Ustaz, antum takut mengutangin orang, Ustaz. Karena udah banyak nih kejadian. Siapa yang punya teman gak bayar utang sama dia? Banyak. Banyak korban di sini. Kalau takut jadi korban, gadai. Iya, gadai itu solusi agar orang yang utang itu bayar. Karena memang banyak orang yang nggak bayar utang, jadi kalau ada orang utang sama antum, ya udah, nanti gadaikanlah apa sesuatu, motornya, rumahnya atau apa saja, jaminan. Dan ingat, gadai ini bukan untuk cari untung lagi. Utang-utang itu asasnya menolong. Jadi ketika ada orang gadai sama kita, kita ini mau nolong dia tetap, bukan cari keuntungan. Hanya saja kita khawatir dia gak bayar. Itu intinya. Sekarang sudah muncul di Indonesia tempat-tempat gadai untuk cari keuntungan. Ana mau pinjam duit 1 juta nih, nanti gadain apa nih? Motor nih. Motor. Wah, baguslah nih 7 juta. Boleh anak pakai motornya? Boleh, fadol, ridho nanti pakai. Ya ridho lah, kalau enggak dipinjemin duit. Enggak boleh kita pakai motornya itu. Dan para ulama membahas jelas masalah gadai itu. Ingat tadi kita sudah sampaikan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Itu kaidah di antara para ulama, semua bentuk utang-piutang yang menarik manfaat buat kita itu riba. Manfaatnya manfaat akhirat iya, tapi manfaat dunia yang tadi kita katakan itu riba. Sekarang banyak di Jawa, entah di sini ada enggak, di Jawa itu ada gadai sawah. Ada gadai sawah, kita gadaikan biasanya orang-orang kaya di kampung itu, orang miskin datang mau ngawinkan anaknya, mau apa, enggak punya duit, gadaikan sawah. Gadaikan sawahnya, siapa yang garap sawahnya? Yang punya sawah tetap, ini cuma jaminan nih sawahku ini. Jaminan, kalau aku gak bayar 2 tahun kau jual. Kebanyakan di Jawa, di kampung kita itu, yang garap yang punya duit. Umpamanya ana nih, yang punya duit, datang fulan, Ustaz, ana mau pinjam duit 10 juta, Ustaz. Ana gadaikan sawah, nah nih, kasih. Berapa tahun kebayar 3 tahun, oke. 3 tahun yang garap ana. Terus, dapat untung gak ana? Untung, kalau nyewa sawah itu 3 tahun berapa? Dan banyak terjadi jamaah, orang itu sudah 3 tahun datang gak bisa bayar. Terus gimana? Ya monggo digarap terus. Sampai kapan dia bayar? Subhanallah, ada seorang yang nahsabuhu sholih di Jember itu, saya tahu. Dia terima gadai, dia gak tahu waktu itu. Ada, dia cerita Ustaz, ada fulan gadai sawah samana 2 tahun 2 juta. Setelah 2 tahun dia datang ke anak ngomong gak bisa bayar. Anak ngomong sini-sini, nih anak kasih duit yang tiga cawannya tiga ratus. Soalnya anak udah dapat untung lebih banyak dari duit itu. Gimana dia mau bisa bayar kalau sawahnya kita yang garap? Orang dia, ya dia jadi kuli di sawahnya orang. Karena sawahnya sendiri kita yang garap, gak boleh. Itu yang namanya gadai ini diperbolehkan untuk jaminan saja, bukan untuk kita manfaatkan. Walaupun dia mengatakan Ustaz, ridho bin ridho. Ya jelas ridho lah. Karena dia kalau gak ridho dia gak dikasih duit sama aku. Jadi ridho itu ridho terpaksa aja bang. Dan juga itu jelas Syekh Utsaimin, yang umpamanya Syekh Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Mu'dil Muhtad, itu dijelaskan masalah gadai. Jadi orang-orang yang kerja gadai tolong diperhatikan. Karena ada orang gadai sepeda motor sampai punya 10 sepeda motor. Akhirnya sepeda motornya dia sewakan. Atau kadang-kadang digadaikan ke orang lain lagi dengan duit yang lebih besar lagi. Terus gitu. Nah, alhamdulillah, ingat kembali lagi bab utang piutang itu babul ihsan, babul irfaq, bab belas kasih kepada saudara kita, membantu bukan untuk cari keuntungan. Kemudian tulislah kalau ada orang punya utang. Ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an Karim itu. Ayat terpanjang di dalam Al-Qur'anul Karim itu ayat tentang utang piutang. Di surat apa? Al-Baqarah. Nah, tafadhal. Di surat Al-Baqarah. Barakallahu fikum. Ayat berapa? Anda kasih lebih. Ayat ini mah susah, mah. Harus yang besar ya hadiahnya. Nah, tafadhal. 282, masya Allah. Bunyinya gimana? Tafadhal. Iya, 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuhu ila ajalin musamma. Naam, tafadhal hadiah. Barakallahu fikum. Tulis itu. Kalau ada orang utang, kadangkala kita lupa. Kadangkala keluarganya lupa, mati punya utang kan. Kita datang ke rumahnya, mas, bapaknya sampai punya utang. Loh, gak pernah ngomong sama saya. Terus gimana? Ya gak tahu saya, itu urusan sama bapak saya. Bapaknya sudah mati gitu kan. Masa mau ke kuburannya, pak? Sampai punya utang, pak. Gak bisa, makanya Allah menyuruh nulis. Faktubu, harus ada saksi. Gak harus ya, dianjurkan ada saksi, ditulis sampai kapan bayarnya. Kalau ada yang gak ada temponya, gak apa-apa. Ada orang, ngutangin orang, sudahlah, ente bisa bayar, bayar. Gak bisa bayar, gak apa-apa. Biasanya gak bayar gitu. kalau sudah seperti itu biasanya enggak baik. Itu dibaca nanti ayat 282 di surat Al-Baqarah tentang menulis hutang. Itu salah satu tujuannya itu jamaah, ya, supaya lebih enak, lebih jelas, enggak ada khilaf. Datang pulang ini punya utang 3 juta. 2 juta utang mana, ya? Terus gimana? Saksinya enggak ada. Saksi enggak ada, tulisan enggak ada. Siapa yang menang? Akhirnya harus ke hakim, ribut sama hakim. Enggak, jadi kalau sudah ditulis nih, ente punya utang 3 juta. Masya Allah, betul, ana bayar. Maka nulis itu penting. Dan ternyata Islam ini yang sudah 14 abad yang lalu, itu sudah menganjurkan adanya notaris, adanya notulen. Utang piutang ada saksi, ada penjamin. Masya Allah, itu kan ini benar-benar sempurna agama kita ini. Terakhir, bagaimana tips-tips agar kita bebas dari hutang? Bagaimana supaya kita ini bebas dari hutang? Yang pertama, jangan hutang. Itu jelas, kalau antum ingin terbebas dari hutang, jangan hutang. Ridolah dengan yang sedikit. Ridolah dengan yang sedikit. Allah kasih kita setiap bulan 100 ribu, maaf 1 juta. Kadang-kadang saya ngomong sama istri, tuh, ini abang nih gajinya sekian, buat belanja sekian, bang, nggak cukup bang, ya dicukupkan. Orang memang gajinya segitu gitu kan, apa mau dipaksa suruh kerja lagi kemana-kemana gitu kan, akhirnya pagi siang kerja. Ya udah gajinya segini, ntar gak cukup. Iya bismillah lah. Akhirnya anak ngomong sama istri, coba ente tanya sama istrinya Fulan. Anak tahu Fulan itu gajinya lebih sedikit dari anak. Berangkat sana, berangkatlah dia. Ente tiap bulan dikasih berapa sama suami? Kasih sekian. Wah cukup, kata dia, lebih sedikit dari yang anak kasih. Kata dia, alhamdulillah. Akhirnya dia balik, iya bang, insya Allah cukup. Alhamdulillah. Karena orang itu kadang-kadang dia merasa gak cukup tuh duit segitu. Memang adanya segitu, mau diapain? Ibu-ibu jangan maksain suaminya harus nguli dari pagi sampai malam gitu kan. Ya udah kesian, itu yang ribalah dengan segitu. Umpamanya gak bisa makan daging kecuali bulan Idul Adha. Ya ada jamaah. Ana lihat orang-orang yang tidak pernah makan daging kecuali ketika Idul Adha. Idul Adha aja dia makan daging. Selama itu sate, sayur tempe maksudnya, bukan sate beneran. Orang dia nggak bisa makan daging. Nah, yang kedua, jangan mengutamakan kebutuhan-kebutuhan yang sekunder. Jangan. Kebutuhan yang asasi, apa primer misalnya, ya jangan mau beli pot di rumah gitu kan. Anak kepingin, bang, anak kepingin ada kembangnya ini di rumah ini. Suaminya ngomong makan aja susah nih, minta kembang di rumah gitu. Ya udah, kebutuhan yang asasi, kepingin yang macam-macam, tahan dulu lah, nantilah. Suami juga harus pintar-pintar ngambil hati istrinya. Nantilah kalau abang punya rezeki, abang belikan. Sekarang yang ada inilah, diatur ya. Kemudian jangan membesar-besarkan hal yang gak penting. Tadi kita sudah kasih contoh tuh. Kita butuh rumah, bang, anak kepingin rumah nih. Yang ada duit bisa buat bikin rumah. Anak kepingin di jalan protokol, bang. Ini ya, duitnya umpamanya cuma 100 juta. Ya udah, beli secukupnya. Jangan sampai terjebak hutang kita gara-gara ingin yang lebih. Tapi kita jangan membesar-besarkan. Tadi kita contohkan juga yang butuh HP. Butuh HP, sekarang udah jadi kebutuhan. Belilah. Ya, iPhone abal-abalan. Tapi gak boleh beli iPhone abal-abalan. Boleh gak, jemaah? Gak boleh. Kalau yang asli boleh. Ana jadi ngiklanin iPhone di sini. Apa gitu lah. Astagfirullah. Nanti dihapus itu ya. Kemudian yang kepingin mobil, kadang-kadang sudah butuh, anaknya sudah banyak, ngomong sama istri, ngomong, bang, ini anak udah banyak butuh mobil. Oke lah, kita beli. Ini ada duit 17 juta. Bisa beli mobil? Bisa, jangan bilang. Anaknya pertama beli mobil di Jember 17 juta tuh. Masya Allah gitu kan. Gak ngutang gitu kan. Duitnya segitu alhamdulillah. Bang, mau Lexus baru. Ini duitnya 17 juta maunya Lexus gitu kan. Itu jangan membesar-besarkan seperti itu. Udah, pokok bisa jalan. Paling gak bensin plus dorong. Gak apa-apa. Itu kan bismillah yo, pagi-pagi dorong gitu kan. Tapi punya mobil, alhamdulillah. Pokoknya jangan membesar-besar. Yang keempat, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Jangan. Kalau kita membandingkan diri sama orang lain, sengsara hidup kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Nih, membanding-bandingkan ternyata boleh, lupa. Boleh, tapi dengan yang di bawah kita. Kalau membandingin sama yang di bawah kita, "Wala tanzur ila man huwa a'la minkum." Fahuwa ajdalu an tasdalu nikmatullah alaikum. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Kalau membandingin sama yang di bawah, boleh. Istri kita minta macam-macam, yuk ajak ke rumahnya fulana yang makan sehari cuma sekali gitu kan. Itu lihat fulana itu kesian. Dia akan bersyukur. Akan bersyukur. Tapi kalau kita punya teman, antum lah umpamanya, sering ke rumahnya orang kaya. Tiap hari ke rumahnya orang kaya, antum ke rumahnya orang kaya, istri ke rumahnya orang kaya, temannya orang kaya semua. Tiap hari pulang ini terus. Bang, fulan beli anu bang tadi bang. Itu beli villa, beli ini itu dia. Sengsara hidupnya. Bahkan ibu-ibu hati-hati ibu-ibu. Ana pernah punya teman di Madinah itu mau menceraikan istri. Dia kerja supir di Saudi. Suatu hari telepon sama istrinya. Gimana dia sehat semua dia? Ceritalah, namanya istri kan banyak cerita biasa. Bang, misananku fulan baru beli villa bang. 1,5 M. Yang ngomong anak nyupir di sini omongannya 1,5 M gitu kan. Dia benar-benar marah dia. Dia tutup HP-nya ngomong. Baik, anak kepengin ceraikan istri. Baik, jangan-jangan kenapa mau diceraikan? Kata dia gara-gara ngomong itu kata dia. Sabarlah anak ngomong. Tapi ibu-ibu perlu lah, jangan membandingkan dengan orang lain. Jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Fulan bisa beli, mungkin dia punya duit. Kita enggak bisa udah. Jangan bandingkan dengan dia. Kemudian yang kelima, berlebih-lebihan itu bukan hak istri dan anak. Enggak. Kadang-kadang suami ini ngutang ya, karena istrinya minta sesuatu yang lebih. Kepingin ini, kepingin itu, kepingin macam-macam. Bukan hak. Jadi kita gak harus. Kita wajib memberi nafkah kepada anak istri kita. Wajib. Tapi sesuai dengan bil ma'ruf. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Jangan berlebih-lebihan. Memang kadang-kadang gaya hidup itu mempengaruhi, tapi tetap kita katakan aku punya sekian, ya udah aku cuma bisa belikan ini. Dan besok kita akan ngomong sama ibu-ibu, insya Allah lebih panjang lagi. Nah, iya ibu-ibu kan harus dilurusin, bapak-bapaknya juga harus lurus lah, jangan cuma ibunya yang lurus. Yang keenam, terbukalah sama istri masalah keuangan kalau nggak mampu. Kalau sulit, ini biasanya suami-suami gitu. Kalau sulit terbuka sama istrinya. Dek, aku cuma punya uang sekian. Kalau banyak duitnya, persiapan buat kawin lagi gitu. Enggak dikasih tahu istrinya. Itu. Betul ibu? Betul loh ya. Kalau lagi susah, Masya Allah gitu. Dia ngomong sama istrinya, dek, aduh susah banget. Kalau ada kelebihan uang, langsung masuk kemana nggak tahu. Tapi kita kalau memang susah ya kita harus terbuka. Seorang suami nggak punya kewajiban buka tentang keuangan dia, nggak punya, nggak ada kewajiban dia untuk hal ini. Karena suami ini punya kewajiban yang banyak sekali. Dia harus bantu orang tuanya, dia harus bantu adik-adiknya, keluarganya. Ketika dia buka sama istrinya, dia ngasih fulan, fulana, ngasih orang tuanya. Kadang-kadang istri kita cemburu dan itu wajar, itu manusia. Maka antum gak usah kasih tahu supaya dia gak sakit hati. Itu bukan khianat, bukan. Karena untuk menjaga hati istri kita. Tapi kalau istri kita menerima, kita kasih penjelasan sama istri kita, dengan penjelasan yang baik. Nah, adik, kau itu kan kepingin nanti anak-anaknya berbakti juga sama kau. Ketika aku masih orang tua, pasti ganti sama Allah anakku. Mudah-mudahan seperti itu akan terbuka hati kita, hati istri kita. Kemudian jangan terbuai dengan kredit. Kredit, subhanallah, apa yang enggak dikreditin sekarang buat ibu-ibu tuh? Abaya kredit, daster kredit, semuanya kredit. Akhirnya utang, hidup sampai mati punya utang. Dan ini kemudahan-kemudahan yang diberikan memang menggoda kita. Ustaz, kalau kontan enggak bisa beli gitu kan. Ya udah enggak usah beli. Celengin dulu. Celengin dulu, nanti sudah lengkap bisa buat bayar, Pak. Tapi kalau kita terbuai dengan kredit ibu-ibu khususnya, sekarang ini HP dikreditkan. Iya. Apalagi kreditnya sistemnya sudah sistem riba, naudzubillah. Yang membuat kita ya kadang-kadang terbuai dengan hal itu. Tadi kita katakan jangan memujurkan kakimu lebih dari selimutmu, iya. Jangan memeluk pohon lebih besar dari tangan kita itu. Tadi mau beli motor, mau beli apa butuh, ya sesuai. Biar enggak kredit. Punya uang 3 juta mau beli motor, ada motor harga 3 juta, ada. Di Balikpapan masih ada. Ada. Sudah bismillah. Itu berkah insya Allah kita gak punya utang. Apalagi utangnya sudah kebang. Riba jadi kita nantinya seperti itu. Sudah nikmatin itu. Malu usah. Malu pakai motor jelek. Bismillah. Motor jelek itu nikmat. Daripada gak punya motor. Itu yang pertama. Yang kedua, motor itu nikmat daripada antum punya Harley. Ngutang. Punya Harley, utang. Antum kalau beli motor bagus, baru gres. Kadangkala dia mengurangi kebahagiaan antum. Masuk warung, masih ada enggak? Makan enggak enak. Coba motornya jelek, kuncinya ceket, makan. Enggak ada urusan. Nikmat tuh motor yang jelek tuh. Yang penting enggak mogok-mogok. Kalau mogok-mogok ini ya susah juga. Kemudian yang keberapa? Yang kedelapan, jangan dekat-dekat dengan bank. Jangan dekat-dekat. Ustaz, sekarang ini kita nggak dekat-dekat banknya yang dekat-dekat. Kita udah mau jauh di telepon ya. Pak nih ada kredit ringan. Apa biasanya istilahnya? Tanpa anggunannya, apalah istilahnya gitu kan? Itu banyak teman-teman cerita dipaksa nih 500 juta nih buat usaha apa macam-macam. Subhanallah, kadang-kadang hati tergoda karena berpikir kita kalau modal lebih banyak keuntungan lebih banyak. Kita lupa bahwasanya Allah berfirman yamhaqullahu riba. Allah hapuskan berkahnya riba. Banyak tapi enggak berkah buat apa? Siang malam mikirin harus bayar itu, Pak. Ustaz, ringan bunganya, Ustaz. Ringan. Tetap enggak boleh. Jangan dekat-dekat sama bank. Kecuali antum terpaksa. Terpaksa itu gimana? Kalau enggak ngutang sama bank mati ya. Ya, kalau sudah terpaksa seperti itu, ya beda lagi hukum. Namanya terpaksa, yang haram bisa jadi boleh. Kemudian yang ke 9, jauhi kartu kredit. Kita ini kalau punya duit kan enak. Mau ke toko, lihat duitnya dulu kan. Ah, cuma 100 ribu. Belanjanya 100 ribu. Tapi coba punya kartu kredit, masuk toko aman. Ambil sana, ambil sini, tinggal gesek. Digesek, padahal gak ada duitnya kan. Tapi dia tahu, nanti bayarnya akhir bulan gitu, gimana gitu kan. Itu gara-gara kartu kredit. Dan berapa banyak orang yang utang telepon, utang TV, macam-macam lah pakai kartu kredit. Katanya gak pakai bunga. Memang sebagian mengatakan tidak pakai bunga, tapi tetap sistemnya sistem riba bank. Sistem riba. Dulu sistem riba di jahiliyah itu lebih mirip dengan sistem kartu kredit itu. Mereka itu kalau ngutangin orang, mau yang ngutangin 1 juta, itu enggak ada bunganya di masa jahiliyah. Bunganya itu baru akan ada ketika jatuh tempo enggak bisa bayar. Jadi sebulan datang gimana ente? Tapi au tazid. Seperti itu masalahnya. Ente bayar atau ente tambahin? Jadi penambahannya itu kapan? Ketika jatuh tempo. Sedangkan sekarang ini lebih jahat. Pinjam 100 ribu, dapatnya 90 ribu. Bayarnya 130 ribu atau 110 ribu. Nah, alhamdulillah. Maka tetap sistem kredit, kartu kredit itu sistem sistem riba. Maka kita jauhi hal itu supaya berkah hidup kita. Dan yang ke-10, baca doa supaya kita terhindar dari hutang itu. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Kemudian doa Rasulullah SAW yang tadi kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal 'azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wal bukhl, wa a'udzubika min dhala'id dain wa ghalabati rijal. Itu hadis riwayat Bukhari. Itu banyak disebutin di kitab-kitab hadis. Itu supaya kita tidak terperosok ke dalam hutang. Gimana kalau sudah punya utang sekarang? Sekarang ini kita ngomong sama yang punya utang. Niatnya coba diperbaiki. Atur dulu niatnya mau bayar enggak? Supaya bisa bayar. Niat itu bisa dirubah. Kita dulu niatnya enggak mau bayar, tapi gara-gara ada debt collector akhirnya kita mau bayar sekarang kan. Kita istighfar minta, ya Allah minta maaf ya Allah. Aku dulu niat enggak bayar. Maka sekarang niatkan untuk membayar. Karena tekad dari awal untuk membayar itu akan memudahkan. Kemudian menyempitkan pengeluaran nih. Antum gaji udah tahu 1 juta. Umpamanya punya utang, ngomong sama istrinya, "Dek, ini 900 buat belanja, 100 buat bayar utang." Jangan dihabis-habisin. Karena kita punya utang, kita punya tanggungan. Maka dengan itu insya Allah diberkahin sama Allah itu. Karena ada usaha untuk membayar. Kemudian yang ketiga, berdoa. Kalau tadi doa supaya terhindar dari utang, sekarang doa supaya bisa bayar utang. Dalam hadis An Yasar Abil Hakam An Abi Wa'il, dari Yasar bin Abi Sayyar Abil Hakam An Abi Wa'il qala ata Aliyan rajul, ada seseorang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, inni ajaztu an mukatabati fa'inni, aku ini enggak bisa bayar utang untuk membebaskan dirinya kepada majikan, enggak bisa bayar, maka tolong bantu aku. Faqala Ali radhiyallahu anhu, maka Ali radhiyallahu taala anhu berkata, ala u'allimuka kalimatin 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku kasih amalan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law kana 'alaika mithlu jabali sayr dananir, kalau kau punya utang sebesar gunung sayr itu emas utangmu, la adallahu anka, Allah akan bayar. Apa doanya? Fadhal yang terakhir. Yang keraslah. Nah, antum baca terus. Masya Allah. Udah terbayar utangnya coba. Ini ada 100 ribu nih buat bayar utang. Allahumma ghfirli bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari engkau ya Allah, supaya aku enggak makan yang haram ya Allah. Wa aghnini bifadlika amman siwa, dan bantulah aku dengan karuniamu ya Allah, sehingga enggak butuh sama orang lain. Itu doa diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan doa itu sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan itulah yang menjadi penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari gali lubang tutup lubang. Apabila yang saya sampaikan benar. Bukan ini dulu, Pak. itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan. Nah, ini pertanyaan ini bagus sih. Apakah orang yang masih punya iman setitik biji sawi tetap tidak bisa masuk surga meski masih punya hutang? Dia harus bayar hutang. Walaupun di hari kiamat dia bayar. Bayar hutangnya pakai apa kalau hari kiamat? Pakai amalan kita. Pakai amalan kita. Enggak ada duit di sana sudah. Ya amalannya. Kalau ternyata amalannya bisa cukup bayar hutang, insyaallah enggak bangkrut. Tapi kalau ternyata utangnya banyak dan amalannya sedikit, maka amalannya itu akan diambilkan ke dia. Namun tentunya selama dia beriman kepada Allah dan hari akhir, suatu hari akan dikeluarkan dari api neraka. Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bismillah Ustaz, bagaimana menyikapi ikhwan yang tidak amanah dalam berhutang? Ingin anak bebaskan hutangnya. Kenapa kok ikhwan bukan akhwat? Menyikapi ikhwan, ini istilah buat yang sudah ngaji. Yang belum ngaji apa Ustaz? Ya, akhwat. Ya enggak lah. Semua ikhwan, semua kaum muslimin yang laki itu buat kita ikhwan. Jadi bukan cuma yang ngaji di masjid yang ikhwan. Ingin anak bebaskan hutangnya tapi masih ragu karena ikhwan tersebut akhlaknya tidak amanah. Etikanya tidak ada sebagai orang berhutang. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Nah, ya mau gimana? Kasih pelajaran lah kadang-kadang seperti itu. Kita tahu akhlaknya orang itu di tempat kajian apa di mana? Kalau di tempat kajian semuanya baik. Semuanya baik, antum lihat nih. Sampai yang tidur pun khusyuk di masjid. Di tempat kajian beradab, enggak ada yang selonjoran tidurnya kan? Dia tidur sambil duduk gitu. Itu karena adab gitu lah. Seperti itu. Tapi kita tahu akhlak seseorang itu ketika kita bergaul dengan dia di luar. Kita baru tahu nih fulan nih gimana nih. Bahkan uang ini termasuk salah satu standarisasi akhlak. Karena Rasul mengatakan ahsanukum ahsanukum qadha'an, yang paling baik di antara kalian yang paling baik ketika bayar utang. Jadi jangan sholatnya kenceng, utangnya enggak dibayar. Bagaimana antum ini? Antum mau maafkan silakan, mau dikasih pelajaran, dikasih pelajaran. Diambil barangnya, kirim debt collector, boleh kirim debt collector. Yang soleh ya. Boleh kita kirim orang untuk yuhillu, kata Rasulullah, la yulwajidi yuhillu irdahu wa uqubatah. Seorang yang mampu bayar hutang kemudian tidak bayar, itu halal kehormatannya dan halal dia diberi sanksi. Maka kita laporan ke pemerintah nih, fulan punya utang. Enggak ada buktinya, ya susah. Maka tadi disuruh catat. Kita boleh ke polisi. Ke polisi itu pemerintah kita, kita minta tolong nih, tolong ini. Diminta. Dan dalam Islam dipenjara biasanya orang tidak bayar utang sampai keluarganya atau siapa bantuin dia untuk bayar utang itu biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana kalau mengambil motor di dealer dengan pembayaran kredit? Ya, kredit ini kalau kreditnya langsung boleh jemaah. Kredit langsung ini tanpa bandar ya. Kita ada dealer, nggak tahu di sini ada apa enggak. Tapi kalau nggak salah di Bondowoso itu ada satu orang kaya yang buka pengkreditan sepeda motor. Kredit langsung sama dia. Jadi dia memang jualan motor dia. Nggak lewat bank. Memang dia punya debt collector yang banyak gitu kan. Karena kalau enggak banyak orang yang enggak bayar kata dia. Harus kuat dia. Tapi kalau sistemnya segitiga, kita beli motornya kemana? Ke dealer. Kreditnya kemana? Enggak tahu apa, leasing. Ke leasing lah. Itu kita sudah master jebak dalam riba itu sebenarnya. Sebagaimana kita beli barang kepada orang yang tidak punya barang juga, akhirnya seakan-akan kita pinjam duit aja sama dia, suruh bayarin ke dealer itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka hati-hati lah. Jadi antum tadi yang anak kata supaya nggak terjebak ke utang itu, berapa antum punya uang, belilah dengan uang itu. Nggak punya uang, ya bersabar dulu. Kalau bisa pinjam sama temennya, beli motor yang murah dulu. Nanti ke depan insya Allah bisa lebih bagus lagi. Ustaz, bagaimana jika ada yang ingin meminjam duit kepada kita sementara kita sendiri pas-pasan? Manakah yang didahulukan, meminjamkan kita yang bersabar atau kita penuhi keseluruhan kebutuhan kita sendiri terlebih dahulu? Kalau enggak mampu ngutangi, enggak apa-apa, enggak ngutangi. Tapi di antara akhlak orang-orang Ansar, mereka itu kata Allah, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasas. Mereka itu mengutamakan orang lain walaupun dia sendiri susah. Karena dia tahu kalau ana bantu, Allah insyaallah akan bantu ana, seperti itu. Kita lihat kisah-kisah sahabat, jadi tergantung kepada antum. Antum mau pinjemin akan usaha. Itu suatu keutamaan, tapi jangan sampai membuat kita sengsara, tidak. Tapi kebutuhan kita kepingin beli sesuatu enggak terpenuhi, tapi hidup kita masih jalan, enggak ada masalah insyaallah. Antum pinjemin dia asalkan orang itu memang butuh. Bagaimana kalau utang piutang dalam menjual pakaian yang dibayarkan setiap bulan dengan harga yang beda? Kalau cash, nggak ada masalah. Kalau sistemnya langsung, kalau sistemnya nggak pakai penjara, leasing istilahnya, apa? Leasing. Ustaznya salah terus ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi kalau cash langsung ke orangnya, nih anak kreditkan. Kalau beli cash, barakallahu fikum. Kalau beli cash 100.000, ente beli kredit 3 bulan 120.000, boleh? Boleh, asalkan akadnya jelas. Akadnya kredit nantinya, ya udah, enggak ada masalah yang seperti itu. Karena memang beda lah harga kontan sama cash beda. Ada udah mulai ngantur ini jemaah. Iya, cash sama kredit. Bagaimana dengan hutang kartu kredit yang dibayar lunas sebelum jatuh temponya? Hutang kartu kredit yang dibayar lunas sebelum jatuh temponya tetap tidak boleh. Karena sistemnya sudah riba. Dia itu sudah mengribakan, cuma antum aja enggak kena riba. Karena bayarnya pas waktunya gitu kan. Tapi kalau lewat kena riba. Maka sistemnya sudah riba. Maksudnya bank itu ketika yang ngasih kredit itu, kita sistemnya antum kalau bayar tepat waktu enggak kena bunga, enggak kena riba, maaf. Kalau lewat waktunya antum kena. Kan berarti sistemnya sudah, akadnya sudah akad riba seperti itu, maka wallahu a'lam. Ditinggal. Assalamualaikum. Bagaimana cara kita menagih utang kepada orang yang pinjam uang kita karena yang ditagih tidak tahu menahu, cuek padahal kita membutuhkan uang tersebut? Allahu Akbar. Dicatat enggak ini? Itu susahnya. Orang kadang-kadang cuek. Anu masa punya utang sama itu? Kita mah sakit hati gitu udah pinjemin dia gitu ya. Nah, jadi ya doakanlah mudah-mudahan dapat hidayah dia. Bagaimana sikap kita kalau sudah terlanjur meminjam uang dari bank di mana bank tersebut ada ribanya? Istighfar. Istighfar, minta ampun sama Allah dan niat untuk tidak ngulangin lagi itu. Dibayar. Jangan kalau ini kan riba, Ustaz, ana enggak mau bayar. Tetap itu harus bayar, itu utang hitungannya. Jangan karena hitungannya riba itu utang antum. Suruh siapa pinjam ke sana? Masya Allah Ustaz, barakallahu fikum. Apakah boleh berhutang untuk kebutuhan pernikahan? Dan bagaimana pula berhutang untuk kebutuhan poligami? Nah, ini tambah sangar-sangar ini. Nah, terus utangnya sama istri. Utang untuk poligami, utangnya sama siapa? Sama istri. Wah, kacau nih. Utangnya berarti dia gak punya duit, istrinya yang biayain dia. Ya, berhutang untuk mahar itu boleh. Boleh. Antum tinggal, tapi jangan yang berlebih-lebihan. Nanti jadinya gak boleh lagi kalau berlebih-lebihan. Antum ngomong sama mertua, Pak, saya ini gak mampu untuk nikah sama anak bapak, bapak maharnya berapa? Umpamanya minta 10 juta. Oke lah, saya bayar sampai mati, Pak. Cicilan. Boleh, boleh seperti itu. Ngutang maharnya. Boleh bayar tiap bulan 100 ribu sama istrinya nih maharnya. Terus sampai 10 juta boleh. Karena memang gak semua orang bisa menikah kontrak. Tapi kalau untuk pestanya, jangan. Karena sebagian orang pestanya sampai 40 juta. Di sini mungkin murah di sini. Kalau nggak salah yang mahal itu di mana? Di Sulawesi. Di sini juga mahal. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana utang untuk kebutuhan poligami? Kalau antum nggak mampu ngasih nafkah istrinya, gimana ngutang antum? Satu aja belum dikasih nafkah. Maka hati-hati, hati-hati. Ini termasuk bukan kebutuhan. Kecuali darurat itu utangnya, ya. Hati-hatilah kalau masalah itu, karena banyak nih ikhwan-ikhwan yang nikah dua, istri keduanya nggak dikasih nafkah. Kasih nafkah sebulan sekali. Kasih nafkah mamanya 200 ribu. Jadi ya, subhanallah. Antum punya kewajiban kasih nafkah dia. Kalau gak mampu, jangan ambil tuh anaknya orang. Orang dia hidup sama orang tuanya masih bisa makan. Kok sama kita melaratkan dia akhirnya. Itu tanggung jawab. Karena seorang suami itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi kalau berhutang untuk poligami, ratawan. Antum lihatlah, jangan sampai menyengsarakan anak orang. Adakah hukum berhutang dengan perjanjian tertulis, misal surat perjanjian hutang dalam Islam? Udah, tadi kita bahas, ada. Apa hukum bagi debt collector, penagih bayaran? Nggak apa-apa, sih. Tapi selama dia tidak berbuat kezaliman. Yang nggak boleh itu berbuat zalim, mukul orang, ya, kemudian menzalimi orang, menyakiti orang, itu yang tidak boleh. Tapi kita, itu istilahnya debt collector, ya. Sebenarnya dia itu pegawai. Pegawai yang ngambil utang gitu, tiap hari dia ngambil. Tapi kayaknya debt collector sekarang ini di atasnya pegawai gitu kan. Kalau sudah pegawai gak mampu, baru pinjem itu. Tapi ingat, tidak boleh membolehin. Tadi kita katakan, kalau dia gak mampu bayar utang, kita tidak berhak memukul dia. Kita cuma punya hak untuk mengangkat dia kepada yang berwajib. Kita punya hak untuk melakukan hal itu karena dia tidak mau bayar utang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sampai memukul orang, menakut-nakuti orang, itu tentunya tidak boleh. Apalagi niat aku bunuh kau kalau enggak bayar. Karena ada gara-gara debt collector itu yang mati sampai. Yang mati na'udzubillah min dzalik. Nah, mana lebih utama, menghutangi orang kafir untuk kebutuhan makanan apa mensedekahkan untuk pembangunan masjid? Kalau orang kafir itu enggak dibantu, enggak makan, bantu masjid, insya Allah ada yang bantu lain. Karena untuk makan ini kan darurat. Kalau untuk makan itu darurat, mudah-mudahan dengan kita mengutangin dia, dia masuk Islam. Ustaz, ana jual pulsa dengan sistem bond, tapi harganya ana tinggikan dari harga umum. Pertanyaan, apakah ini juga termasuk riba? Enggak. Ya kredit itu kalau sistemnya langsung, ingat ya, nggak pakai segitiga gitu ya, pakai segitiga itu nggak ada masalah sebenarnya. Soalnya Ustaz, saya sangat iri ya. Ketika melihat seorang dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang didapatnya, karena sangat iri saya terkadang hingga meneteskan air mata. Pertanyaan Ustaz, apakah saya berdosa karena iri? Antum dapat pahala. Dunia ini isinya dua tuh. Dan orang hasud ini boleh. Ketika melihat saudaranya berilmu, mengamalkan ilmunya, baca Quran malam hari, dia kepingin seperti itu. Allah kasih sama dengan orang seperti itu. Tapi sebaliknya, orang yang niat dia kepingin berbuat dosa tapi gak punya duit. Dia lihat fulani, aku kalau punya duit kayak fulani, aku akan berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini, berbuat dosa macam-macam. Ngomong untuk dia, sama tuh dosanya sama dia. Tapi kalau masih terbentik di hati tanpa dia omongkan, Allah tidak akan memberikan sanksi kepada dia. Jadi antum kalau iri sama orang soleh, boleh. tapi bukan iri ingin kesolehannya itu hilang, bukan ingin seperti dia. Ramah Ustaz. Ustaz, apakah saya boleh berhutang untuk pergi menuntut ilmu agama karena tidak adanya harta dan karena sangat butuh saya terhadap ilmu agama? Boleh. Sebagai ulama salaf itu subhanallah, sampai tiang rumahnya dijual karena untuk menuntut ilmu. Imam Bukhari itu pernah ketika menuntut ilmu di sebuah kota itu beberapa hari gak keluar, didatengin sama teman-temannya, nanti kok gak keluar, kata dia, aku telanjang, bajunya udah dijual semua, gak bisa keluar. Maksudnya mungkin cuma sarung dia, baju atasnya udah gak ada. Akhirnya teman-temannya ngumpulin duit supaya dia bisa menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini jamaah butuh duit memang. Apalagi sekarang ya, butuh perjalanan yang jauh-jauh. Tapi lihatlah, jangan sampai memberatkan diri kita. Nuntut ilmu itu gak harus ke Jawa umpamanya. Bisa di sini nuntut ilmu, diintensifkan nuntut ilmunya di sini bisa. Tapi dengan catatan, antum kalau ngutang, punya keyakinan bisa bayar. Dan sampaikan kepada dia, ana mau bayar tapi ana belum kerja. Ana nanti kalau selesai kuliah, insya Allah ana mau kerja, ana mau bayar. Gitu. Kalau dia terima orangnya, gak ada masalah. Ustaz, saya mau tanya, apa hukumnya jika utang sudah lama belum dibayar sampai sekarang, tapi utang itu dari hasil maksiat juga? Ya udah, itu jangan cari lah, jangan diambil itu juga. Anggap untuk membebaskan diri, karena uang itu uang haram akhirnya jadi yang dipinjamkan. Bagaimana kalau seorang tidak bayar uang sekolah, baik SPP maupun uang masuk? Setiap ditagih selalu mengelak, bahkan kalau bertemu selalu buang muka. Itulah utang. Tadi kita katakan, hamun billahi, di malam harinya bingung dia. Pas ketemu sama pulang, pura-pura enggak kenal. Hati-hati antum yang punya utang, hati-hati, berat utang itu nanti. Kecuali antum enggak bisa bayar, datang ke sekolah. Yang jadi masalah ini mampu. Sebagai kita contoh, mampu umpamanya kayak di kampung itu ada orang-orang tua, sebagian ya, sebagian tukang beca itu yang tidak mampu mengatakan bayar uang sekolah anaknya. Saya gak bisa bayar uang sekolah, tiap hari rokoknya 10 ribu, padahal uang sekolah anaknya tiap bulan cuma 50 ribu. Kan gak benar gini kan, seperti itu gak benar. Maka tolonglah orang-orang, apalagi yang seperti tadi saya ceritakan. Bagaimana bayar hutang yang dikasih lebih untuk tanda rasa berterima kasih? Apakah itu termasuk riba padahal kita tidak meminta tambahan? Boleh. Masih tambahan itu boleh. Rasulullah SAW tadi ketika bayar hutang, bayar hutang onta, ontanya itu kan ada umurnya, umur sekian, Rasul bayar dengan yang lebih besar dari itu umurnya, itu boleh. Asalkan di tempat itu tidak menjadi kebiasaan. Karena kalau kebiasaan, gini maksudnya kebiasaan ini, kalau itu gak tambahin, itu gak diutangin lagi. Karena ada yang seperti itu. Nah, ketika itu sudah sistemnya sistem riba mereka jadi nanti. Karena mereka sudah jadi sistem yang tidak terucapkan, tapi sudah jadi ma'ruf di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya sudah punya motor, tapi suka ngada. Rencana saya mau beli lagi, tapi saya gak punya uang cash, tapi saya mau punya emas seharga motor. Rencana emas itu mau saya gadaikan, menurut Ustaz gimana? Nah, kalau mau digadaikan, gak ada masalah, tapi bukan gadai ke pegadaian. Pegadaian ini ada ribanya gak? Ya, jangan kesana, gadaikan ke temannya ya. Karena memang sebagian mungkin ya gak mau ngutangin kecuali ada jaminan, ya gadaikan, gak ada masalah seperti itu. Boleh, asalkan jangan berlebih-lebihan. Assalamualaikum Ustaz, mau bayar hutang saya ini, orangnya udah meninggal dan kita gak tahu identitas keluarganya dan kemana kita untuk membayarnya, tolong jelasin. Barakallahu fiikum. Nah, ini kadang-kadang terjadi ya. Apalagi di perantauan. Kalau sekampung insya Allah, ya namanya di kampung sana, namanya perantauan, kita punya teman, tahu-tahu dia udah safar kemana, udah nggak ketahuan rimba nih. Maka gimana bayarnya? Kita sedekahkan, kita masukkan ke masjid nih, ini atas nama fulan sedekah. Ketika orang itu ada nanti, kita ketemu setelah 10 tahun kita jumpa sama dia, fulan ahlan kefala kita, anak pernah punya utang sama ente 10 juta, anak sudah bayarkan ke masjid buat antum, gimana antum terima enggak? Dia ngomong anak lagi butuh duit, maka antum harus kembalikan 10 juta yang antum sedekahkan ke masjid buat siapa? Jadi buat kita, karena memang itu haknya dia, haknya dia. Seperti itu. Kalau memang nggak ada keluarganya. Ustaz, menuntut ilmu butuh pengorbanan. Bagaimana jika uang di dompet sisa 20 ribu, lebih baik untuk beli bensin atau untuk anak istri jika keperluan untuk besok belum terpenuhi, beli makanan buat istri. Nanti kalau kajian tinggal minta rekamannya. Sekarang bisa kan? Bagaimana dengan lain dalil, jangan pikirkan rezeki untuk hari esok jika uang untuk kebaikan diberikan bensin menuju menuntut ilmu. Mana yang lebih utama, menafkahi keluarga atau menuntut ilmu? Menuntut ilmu ini ada dua. Ada menuntut ilmu yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain ini, maka kita harus punya ilmunya. Yang tadi kita katakan ilmu masalah tauhid, masalah keimanan, sholat. Kita gak bisa sholat, kita makanya harus cari orang. Ustaz, anak gak bisa sholat, gimana sholat? Itu wajib bagi dia menuntut ilmu. Orang yang mau bayar zakat, gak tahu zakat, dia harus belajar tentang zakat. Orang yang mau haji, dia mau haji, maka dia wajib untuk belajar tentang haji dia. Ada yang fardu kifayah, ilmu-ilmu yang seperti umpamanya masalah haji yang lebih luas ya, masalah sholat yang lebih luas lagi, masalah khilaf antara para ulama, itu yang lebih luas lagi. Jadi kalau antum punya kewajiban ngasih nafkah istri, kasih itu duit buat istri. Karena nuntut ilmu gak bisa hari ini, besok bisa. Tapi kalau istri gak makan besok, antum mau kemana? Karena banyak ikhwan-ikhwan yang masya Allah semangat nuntut ilmu, wah nanti mah istri ada yang ngasih makan. Iya, tetangganya ngasih makan. Kesian tuh ditelantarkan gitu kan sama suami. Jangan, jangan. Karena Allah mewajibkan kita memberi nafkah kepada anak istri kita. Nuntut ilmu ya wajib. Tapi saya katakan wajib itu gak harus hari ini untuk menuntut ilmu. Bisa besok, bisa besok lusa. Umpamanya yang datang kajian gak bisa, bisa tinggal minta sama teman rekamannya, dengar di rumahnya teman. Kalau memang tempatnya jauh dan antum tidak mampu gitu. Ingat, niat antum udah ditulis, antum ada di tempat ini walaupun tidak hadir di sini. Itu orang yang punya niat jemaah, Allah kasih, apalagi dia berusaha untuk menyelesaikan niatnya. Assalamualaikum, bagaimana hukumnya membayarkan hutang orang yang berhutang tanpa setahu orang yang berhutang? Soalnya anak takut kalau dia tahu dibayarin orang tersebut akan terus berhutang sementara dia tidak sanggup membayarnya. Ya ini kembali kepada hikmah. Ada orang-orang yang tahu dibayarin, anak udah bayarin utang inti, utang lagi dia. Maka lebih baik gak usah dikasih tahu tuh. Seakan-akan dia masih punya utang, sehingga dia semangat terus. Dan itu pelajaran buat mereka. Wallahu a'lam bishawab jemaah. Mungkin sampai sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya sampaikan yang salah dari saya, yang benar dari Allah Jalla Jalaluh. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya serahkan kepada panitia. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.